Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyyil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ibarallah ma'asyiral muslimin arsyadani wa iyyakumullah. Marilah kita sama-sama menambahkan lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kondisi akhir zaman yang sudah carut marut ini. Allah Subhanahu wa taala masih mempercayakan kita di antara orang yang ditarik agar ada di atas jalannya siratal mustaqim. Karena tidak banyak orang pada hari ini sedang ada di atas jalan kita. Marilah kita menambahkan rasa syukur dengan harapan agar Allah tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kemudian kita bersalawat untuk kekasih Allah, kecintaan dan habib kita bersama, Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikutinya dengan ihsan sampai hari kiamat. Yang kita muliakan, kita cintai Ustaz Arifin Ilham, semoga Allah senantiasa menjaga dan memeliharanya. Semoga umat ini tetap terbimbing di bawah asuhannya. Yang kita cintai, yang kita muliakan, guru kita, Abah Raud, yang Masya Allah, saat beliau menyampaikan pengantar tadi, saya melihat seperti ada anak muda yang berapi-api menyampaikan ilmu. Saya katakan tadi, Abah seperti syabab menyampaikan ilmu. Syabab adalah seorang pemuda. Kaum muslimin, seluruh sahabat-sahabat kami dalam majlis az-zikra yang Masya Allah jibaku siang malam mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka di antara para kekasihnya di langit sana. Amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini tanpa pernah saya rencanakan, saya digelari orang Ustadz akhir zaman. Padahal seluruh kita manusia akhir zaman. Guru, guru akhir zaman. Kiai, kiai akhir zaman. Karena memang kita sedang hidup di akhir zaman. Saya akhirnya pasrah, ridho dan ikhlas dikasih stempel Ustadz akhir zaman. Spesialisasi saya ketika di Timur Tengah adalah tafsir dan akidah. Saya fokus dalam pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Seandainya Bapak Ibu melihat di YouTube beberapa ceramah saya, dan ke depan saya bertekad ingin mengkhatamkan tafsir Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah ilmu yang ada. Termasuk pembahasan akhir zaman ingin saya lebih rincikan lagi agar umat dapat mengetahui seluk-beluk akhir zaman ini lebih tajam. Pertemuan kita di Masjid Az-Zikra ini kita belah menjadi dua. Yang pertama, menjelang zuhur saya akan sampaikan tentang pengantar atau asas akhir zaman. Saya akan uraikan kepada Bapak Ibu, kita memang benar-benar hidup di akhir zaman. Ini yang pertama. Selepas sholat zuhur, jika memungkinkan, saya sampaikan dua hal. Yang pertama, membedah tentang Dajjal. Dan yang kedua, ini kita jadikan penutup, persiapan dan amalan apakah yang harus kita segera lakukan dalam rangka menyambut huru hara dan petaka-petaka besar akhir zaman, agar kita termasuk di antara hamba Allah yang selamat agama, selamat dunia, selamat akhirat. Ini yang paling penting. Kalau ada yang sudah berniat hanya sampai zuhur, maka baiknya urungkan lagi niatnya. Belum tentu Allah akan kasih rezeki seperti hari ini. Dan belum tentu seorang hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali masih punya umur sampai besok. Hari ini adalah milik kita, maka pastikan jangan lepas kemana-mana. Hari ini kita raja dari waktunya, maka jangan sampai kita diatur oleh waktu yang lain yang tidak lebih penting daripada ini. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang saya muliakan, tentang akhir zaman, di dalam hadis sahih Imam Muslim, Umar ibn Khattab, semoga Allah ridha kepadanya, bercerita, ketika kami sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad, bainama nahnu julus indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam id tala'a alaina rajul shadidu bayadith thiyab shadidu sawari sha' la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu ahadun minna. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke tengah-tengah kami, sangat putih baju jubahnya, bersih sekali, sangat hitam rambutnya, lebat ikal, dan bersih sekali wajahnya pun menawan. Tidak nampak orang ini tanda-tanda habis melakukan safar yang jauh. Lah dulu itu enggak ada pesawat, dulu itu tidak ada mobil. Kalau orang lepas dari safar ketahuan pak, mukanya kusut, rambutnya semrawut, bajunya juga lusuh. Tapi ini enggak nampak sedikit pun, bersih banget. Mendadak muncul, satu kota Madinah enggak ada yang kenal dengan laki-laki ini. Fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatahu ila rukbatih. Dia duduk tepat di hadapan Nabi, diadunya kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Face to face, wajah melihat kepada wajah, menatap mata kepada mata. Kayak udah akrab sekali. Langsung dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." "Hai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang Islam." Maka Nabi menyampaikan rukun Islam yang lima. Ini akhirnya menjadi dalil oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tentang rukun Islam yang lima itu. Mana dalilnya? Ini hadisnya. Setelah Nabi menjawab, apa kata orang ini? Sodakta. Jawaban engkau benar. Fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiqu. Heran kami dengan orang ini. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi pertanyaannya, dia pula yang membenarkan. Siapa nih orang? Dia kembali bertanya, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apakah iman itu? Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam. Setelah Nabi menjawab, sekali lagi dia berkata, sodakta. Bagus. Jawaban ini juga tepat. Kemudian dia bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Jika tidak mampu engkau beribadah kepada Allah, engkau yakin Allah sedang melihat kepada engkau. Itu yang ihsan. Barulah dia bertanya, mata sa'ah. Hai Muhammad, kapan kiamat terjadi? Di mana-mana engkau menyampaikan Kiamat sangat dekat. Kiamat sudah sangat dekat. Kami ingin kepastian Muhammad. Mata sa'ah, kapankah kiamat itu akan terjadi? Tepatnya kapan? Nabi sebagai seorang as-sadiqul masduq menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sorry, untuk pertanyaan yang ini, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Saya tidak tahu. Kesimpulan ini menjadi pegangan ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai hari kiamat. Tidak seorang pun makhluk, tidak seorang pun manusia di bumi ini sampai kiamat yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Tanggalnya, bulannya, tahunnya. Kedepan, kalau bapak semua, ibu-ibu mendengarkan ada ramalan kiamat, bagaimana prinsip kita? Wajib diingkari. Jangan pernah percaya. Tolak mentah-mentah. Siapapun yang menyampaikannya, sehebat apapun orang yang menyampaikannya, hafal seluruh kitab di muka bumi ini, bukan hanya Al-Quran, bukan hanya kitab-kitab yang lain, bukan hanya buku-buku kuning, bukan, semuanya dia hafal. Karomahnya masya Allah, dari sini ke Mekah cuma 1 detik. Hujan lebat dia enggak basah, dibakar enggak terpanggang, enggak mempan dengan senjata tajam apapun. Kalau ngomong petir keluar dari mulutnya. Jenggotnya dari sini sampai ke Singapura. Dia berani menyatakan kiamat akan terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Wajib kita mengatakan kamu pendusta. Tidak ada ramalan kiamat. Allah juga memutuskan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka orang-orang itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kiamat, kapan akan terjadinya. Fima anta min dzikraha, engkau senantiasa memperingatkan umat kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sekarang mereka bertanya kepada engkau, kapan kiamat itu? Ila rabbika muntahaha. Hanya Allah Rabbmu yang tahu pastinya kiamat itu terjadi kapan. Ini pegangan kita. Maka kita menguraikan tentang akhir zaman bukanlah menyampaikan tentang kiamat akan terjadi tanggal, bulan, tahun, anu. Tidak. Saya hanya akan menyampaikan inilah kita di akhir zaman. Persis saat Nabi sudah angkat tangan, saya enggak tahu. Lalu beliau ditanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada saya Muhammad tentang ciri-ciri kiamat sudah dekat. Nah, pertanyaan yang ini, apa kata Nabi? Kalau ini pertanyaan ente, ini gua banget ini. Saya bisa jawab kalau pertanyaan yang ini. Ciri-cirinya, tanda-tandanya, saya sampaikan. Di dalam hadis ini, Nabi menyebutkan, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab begitu, orang ini langsung berdiri, dia pergi. Pergi. Umar dicolek oleh Nabi. Umar, ente tahu itu orang siapa? Enggak ya Rasul. Kejar, tangkap dia, bawa kemari, giliran kita yang tanya itu orang siapa. Siap ya Rasulullah. Umar pun berdiri. Bapak tahu, langkahnya Umar bin Khattab ini, Pak, 2 kali langkahnya para sahabat. Dia orangnya tinggi. Dalam sejarah disebutkan, Umar kalau naik kuda perang, kakinya tidak digantungnya di terap, dibiarkannya lepas, kudanya jalan, 2 ujung kakinya bisa membuat 2 garis di jalan. Tinggi gede Umar. Dia menyusul langsung. Padahal baru aja pergi itu orang. Umar ngelihat kiri kanan, dah enggak ada. Ya Rasulullah, he's gone. Dia udah pergi ya Rasul, udah enggak tahu kemana. Innahu Jibril, kata Rasul. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Datang kemari khusus ingin ngajarin kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama dalam hadis itu ada 4. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Ini penting, Pak. Kalau mau belajar agama ini, belajarlah dari Islam, fikih-fikih. Belajarlah tentang iman, tauhid, akidah. Belajar tentang ihsan, ya, yang berkaitan dengan sufi dan segala macamnya. Belajarlah tentang ilmu, tentang tanda-tanda akhir zaman. Karena kita akan ada di tengah-tengah itu. Baik. Jawaban Nabi ini yang paling penting kita bedah. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal anadah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Ciri kiamat sudah sangat dekat adalah jika engkau memasuki satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu dulunya mereka miskin-miskin, kere-kere, penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak punya alas kaki dan telanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, berkuasa, berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis Imam Muslim. Di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya, dan mereka berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud itu, wahai Rasulullah?" Jawaban Nabi sangat menakjubkan. Humul Arab. Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Lihat ini hadis. Lihat realitanya sekarang. Sebelum minyak bumi ditemukan, Arab masih namanya Jazirah Arab. Miskin, Pak. Gurun Sahara luas, tandus, seperti enggak punya masa depan, enggak punya harapan. Masyarakatnya memang mengandalkan beternak semampunya. Tapi saat minyak bumi dijumpai, ditemukan, apa yang terjadi, Pak? Mereka langsung berubah menjadi negara petrodolar. Masing-masing mendirikan negara sendiri-sendiri. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Yaman. Masya Allah, lihat apa yang mereka buat hari ini. Lihat saja di Arab Saudi, di sekitar Masjidil Haram, mereka sudah membangun gedung-gedung yang menakjubkan mata dunia, tertuju dan terarah ke sana. Gedung-gedung yang lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Kayak tenggelam Ka'bah dibuatnya kaum muslimin. Lihat Masjid Nabawi dikitari oleh hotel-hotel bintang 5, besar-besar dan tinggi-tinggi, mewah-mewah. Silakan datang ke Riyadh. Gedung-gedung yang dibangun di masa Pangeran Salman dulu masih menjadi pangeran. Sangat menakjubkan yang menyulap Riyadh menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silakan datang ke Thaif, negeri gersang, tandus nan panas. Hari ini Thaif disulap menjadi kota yang menawan dan menakjubkan. Silakan datang ke Jeddah. Siapa yang tidak kenal dengan Jeddah? Persimpangan dunia, pusat perdagangan Timur Tengah, menjadi kota yang sangat menyilaukan mata. Itu baru Arab Saudi. Sekarang kita lihat Kuwait. Ada punya rezeki, silakan lihat bagaimana ibu kota Kuwait. Allahu Akbar. Duit bagi mereka sudah tidak ada serinya. Masya Allah, mereka bangun gedung-gedung super mewah yang membuat mata-mata dunia memang harus mengangguk-angguk penuh ketakjuban. Sekarang lihat Abu Dhabi. Abu Dhabi ibu kotanya Qatar. Bapak akan betah tinggal di sana dan tidak percaya kalau sedang ada di Arab. Lihat Dubai. Bahkan gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai. Namanya Burj Khalifa. Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter. Ini gedung tertinggi nomor 1 dunia saat ini. Arab itu, Pak. Gimana sekarang? Masya Allah, sudah selesai perlombaan membangun gedung? Tidak. Di Jeddah, hari ini masuk tahun ke-6. Di tepi Laut Merah, sedang dibangun gedung yang akan mengalahkan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Gedung yang ada sekarang ini direncanakan selesai tahun 2018. Nama gedungnya Kingdom Tower. Proyek ini langsung dipegang oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Ketinggian gedung direncanakan 1,2 kilometer. Arab. Siapakah orang yang kau maksud ya Rasulullah? humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadallah yang kami muliakan. Ada yang bertanya nanti, Pak Ustadz, kami ada baca hadis, kami ada dengar Ustadz Kiai menyampaikan, selama di bumi ini masih ada orang yang masih kenal dengan Allah, masih dapat melafazkan kalimat Allah, walaupun sisa satu orang lagi, Allah akan tunda kiamat 40 tahun lagi. Lah Pak Ustadz, kita kan sekarang 1,7 miliar banyaknya di bumi, berarti lama lagi tuh kiamat Pak Ustadz. Ya kan? Betul? Ada yang beralasan dengan hadis ini, hadis itu betul, memang ada. Tapi penjelasannya gimana? Lihat berikut ini. Nabi dalam hadis Imam Ahmad dinyatakan hadis ini sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Takunun nubuwah fikum masya Allah antakun. Umatku, kata Nabi, akan menjalani fase sejarah, 5 fase. Setelah fase ini habis, yang kelima, seluruh umatku habis di muka bumi. Lihat, 5 fase. Yang pertama, kata Nabi, takunun nubuwah fikum masya Allah antakun. Fase yang pertama adalah fase kalian dipimpin oleh Nabi kalian. Fase kenabian. Boleh saya menulis? Yang agak jauh, fokus, lihat, perhatikan. Takunun nubuwah fikum masya Allah antakun. Bismillahirrahmanirrahim. 5 fase. Fase yang pertama Nabi menyebutkan fase kenabian. Yang memimpin umat adalah langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yarfa'uha Allah idza syaa'a ayarfa'aha. Allah pasti akan mengangkat fase itu jika menurut Allah waktunya dah habis. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalian masuk pada fase kedua. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Lalu kalian masuk pada fase kekhalifahan dengan konsep kenabian. Yang memimpin umat Islam adalah para khalifah Rashidah. Dan Rasulullah langsung menyebutkan lama fase ini hanya 30 tahun. Thumma yarfa'uha idza syaa'a ayarfa'aha. Fase ini akan Allah angkat, akan berakhir jika menurut Allah waktunya sudah habis. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah akhir dari fase yang kedua. Kemudian kalian masuk pada fase ketiga, kata Nabi. Thumma takunu mulkan 'adzan. Fatakunu masya Allah antakun thumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Fase yang ketiga, kalian akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini adalah fase yang ketiga. Gelar pemimpinnya tetap khalifah, akan tetapi sistem yang mereka gunakan sistem kerajaan. Kaum muslimin, Rasul mengatakan fase ini pasti akan berakhir. Ternyata sejarah membuktikan dan sepakat ahli sejarah menyebutkan fase yang ketiga telah tutup. Fase yang ketiga ini paling panjang, 1228 tahun. Diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga ini telah berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Maka sejak ini umat Islam sudah kehilangan kepemimpinan di muka bumi. Tidak ada satupun khalifah yang memimpin umat Islam lagi. Dan setiap ada upaya untuk menegakkan imarah Islamiyah, daulah Islamiyah, di bumi hanguskan oleh kekuatan blok timur dan blok barat. PBB akan sepakat menghabisi seluruh upaya-upaya mengembalikan khilafah Islamiyah. Kita masuk pada fase yang keempat. Fase ini akan saya buat lebar, bukan berarti dia panjang waktunya, tidak. Hanya saja kita akan banyak menguraikan perkara-perkara yang kita sedang ada di sini sekarang. Fase ini Nabi mengatakan mulkan jabarian, fase kekuasaan yang diktator. Jadi para penguasa di muka bumi ini seluruhnya diktator. Tidak ada khilafah Islamiyah. Ini fase tidak ada khilafah Islamiyah. Ingat baik-baik. Kita sekarang ini hidup pada fase di mana tidak ada khilafah Islamiyah. Maka kalau ada pengumuman sudah berdiri khilafah Islamiyah, sementara kita sedang ada di sini, itu pernyataan yang tertolak. Oleh sebab itu, pengumuman ISIS yang mengumumkan bahwa mereka adalah khilafah Islamiyah September 2014, menurut konsep hadis dan menyepakati seluruh ulama satu bumi ini, menolak bahwa itu adalah khilafah. Ini bukan zaman khilafah. Ini adalah zaman kediktatoran yang memimpin dunia. Pada zaman ini, beratnya keadaan Islam gak dapat disebut, Pak. Tekanan dan serangan yang dihadapi oleh Islam bertubi-tubi, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari dalam, dari luar, luar biasa. Islam betul-betul digoyang. Pondasi-pondasi ajaran Islam betul-betul dihabisi sehabis-habisnya. Yuriduna liyutufi'u nurallah bi'afwahihim wa ya'ballah illa ayutimmun nurah. Bagaimanapun mereka berusaha memadamkan Islam, Allah akan pertahankan Islam, itu akan tetap ada. Hanya saja umat Islam pada fase keempat benar-benar jadi bulan-bulanan. Umat Islam hancur lebur babak belur di mana-mana. Pada masa ini orang-orang yang beriman, imannya tanggung-tanggung, pasti akan jatuh, Pak, enggak mampu bertahan. Jadi kalau jadi orang beriman di fase ini, jangan tanggung-tanggung, mukmin haqqan sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung jatuh. Kata Rasulullah, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Paginya masih beriman, sorenya udah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya masih beriman, besok paginya udah kafir. Kapan kejadian ini? Pada fase keempat. Di fase keempat ini fitnah terus menanjak naik. Terus menanjak naik sampai kepada puncaknya. Dan demi Allah, pada saat itu umat Nabi akan terpisah menjadi dua kelompok saja. Mukmin haqqan yang tidak bercampur dengan kemunafikan sedikit pun, atau munafik haqqan yang tidak ada iman sedikit pun. Dan mayoritas umat Nabi mau cari aman. Mereka bergabung dalam komunitas munafik haqqan. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada fase keempat Nabi menyebutkan dalam hadis sahih Bukhari sahih Muslim, la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah akan datang kepada manusia nanti suatu zaman melainkan orang yang hidup pada hari itu melihat hari-hari yang mereka jalani ternyata lebih buruk daripada hari sebelumnya. Hari esok lebih buruk daripada hari ini. Makin ke depan makin semakin buruk keadaan. Zaman yang dimaksud oleh Nabi adalah fase keempat. Coba saja Bapak perbandingkan kita 10 tahun yang lalu dibandingkan sekarang, carut marut yang mana, Pak? Keadaan sekarang, baik secara moral, secara pendidikan, secara mental, secara ekonomi, secara politik, carut marut yang mana? Kita sekarang atau beberapa tahun yang lalu? Jelas, makin ke depan, Bapak jangan mimpi, Ibu jangan mimpi keadaan akan menjadi baik, tapi malah semakin buruk. Yang mungkin menjadi lebih baik adalah iman kita. Yang mungkin menjadi lebih baik adalah amal kita. Tetapi keadaan, alam, sosial, politik, ekonomi, jangan pernah bermimpi. Makin ke depan, makin tajam keadaan yang harus kita hadapi. Ini fakta. Bandingkan saja. Debu asap yang kemarin kita merasakan se-Indonesia, bagaimana dengan debu asap tahun sebelumnya? Mana yang lebih tebal? Kemarin. Untuk berikutnya debu asapnya seperti atap, seperti apa? Mungkin berbentuk dukhan lagi, bukan lagi debu asap. Wallahu a'lam. Musibah jamaah haji bulan Zulhijjah yang kemarin ini bandingkan dengan musibah jamaah haji Zulhijjah tahun sebelumnya, mana yang lebih banyak musibahnya? Banyak kemarin. Lihat kaum muslimin, kekacauan yang terjadi di Timur Tengah, tahun yang lalu dibandingkan tahun sekarang lebih carut marut tahun yang sekarang. Kedepannya akan lebih parah. Bencana demi musibah di mana-mana susul menyusul juga jauh lebih hebat, lebih berat daripada sebelumnya. Intinya pada fase ini kita akan melihat umat Nabi betul-betul dibelasah sejadi-jadinya. Wallahi, seandainya iman kita tanggung-tanggung, berislam gak mau kafah, saya khawatir kita termasuk yang tidak mampu bertahan lalu berguguran di atas jalan dakwah, berguguran di atas jalan Allah, tidak termasuk di antara hamba yang diakui lagi oleh Allah. Wa minan nas may ya'budullah ala harf in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di pinggir-pinggir. Kalau baik aja keadaan, dia tenang. Tapi kalau ada musibah dan ujian, maka mereka segera lari ngacir. Dia lepaskan dan dia tinggalkan agamanya. Khawatir Pak, di fase keempat, fase akan banyaknya kemurtadan dari umat Nabi di muka bumi ini. Perlu saya sampaikan ini, agar setelah disampaikan, Bapak periksa diri masing-masing dan keluarga. Apakah kualitas iman kami sekeluarga sudah siap menghadapi petaka dan bencana akhir zaman? Jika belum, segera di-upgrade. Jika belum, segera diperbaharui dan diperkuat. Pastikan setiap kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pastikan setiap kita memastikan dirinya dan keluarganya tidak termasuk di antara yang hancur, hanyut dan celaka, murtad dan sengsara. Lanjut. Fase keempat ini pasti berakhir. Nanti saya akan fokus di sini. Fase kampanye pasti berakhir, sekarang belum. Langsung masuk pada fase yang kelima. Ini adalah fase di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan umat Islam dan manusia di muka bumi ini jumlahnya sudah menjadi sepi. Manusia sudah jadi sepi di bumi. Sebab apa? Pada fase ini sangat banyak nyawa-nyawa di muka bumi yang berterbangan. Karena musibah, karena bencana, karena peperangan, pembantaian segala macamnya terjadi di penghujung fase yang keempat. Masuk di sini dunia tenang, setenang-tenangnya. Bumi saat itu sudah kembali dipimpin, ini fase kelima ya, dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah ta'umul ardo. Di hadis yang lain, khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakat. Fase penutup, khilafah akan kembali tegak di muka bumi. Dunia akan kembali dipimpin oleh umat Islam. Dan Allah janjikan ini dalam Al-Quran, Quran surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. Allah bersumpah, Allah berjanji, kalian akan kembali menjadi pemimpin di dunia. Sebelumnya kalian telah memimpin dunia, lalu kalian mengalami kekosongan kepemimpinan, dan Allah janji kalian akan kembali menjadi khalifah di muka bumi. Janji Allah di surat An-Nur. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu syaratnya apa untuk sampai ke sini? Syaratnya umat Islam benar-benar ada di puncak ketidakberdayaan, barulah Allah berikan kemenangan. Makin ke atas berarti makin berat yang akan dijalani oleh umat Nabi, barulah Allah beri kemenangan. Aneh saja di New York Times, majalah Amerika Serikat paling bergengsi, CIA, intelijen Amerika Serikat, berani memberikan pernyataan seperti ini, Pak. Dunia di masa depan akan kembali digenggam oleh khilafah Islamnya. Menurut hitungan kami, kata CIA, menurut hitungan kami, dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamnya tahun 2020. Tahun 2020. Jika yang mereka katakan benar, sekarang 2016. Berarti sudah sangat dekat untuk sampai ke fase kelima. Jawaban dari kita adalah jangan percayai dan yakini yang mereka katakan, sekedar dengar dan tahu enggak apa-apa. Ya. KGB Rusia, intelijen Rusia mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamnya masa yang akan datang adalah pada tahun 2025. Ini menurut KGB Rusia. Kalau CIA mengatakan startnya 2020, menurut Rusia puncak-puncak jayanya 2022, 5. Sementara kita dengarkan dari Nabi, fase kelima hanya berlangsung dari 7 tahun, 8 sampai 9 tahun paling lama. Berarti hanya anggaplah paling lama 9 tahun saja. Fase kelima ini enggak lama, jangan mimpi, jangan berpikir 1000 tahun, 900 tahun, enggak nyampe. Hanya 7, 8 atau 9 tahun saja fase ini berakhir. Siapakah yang memimpin bumi umat Islam pada masa ini? Cucu kandung keturunan Nabi Muhammad dari ahlul baitnya, Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi. Beliau yang akan memimpin. Jumlah wanita dibandingkan laki-laki pada fase kelima, satu laki-laki berbanding 50 wanita. Udah mulai mikir. Udah gak kepikiran lagi saat itu. Taatnya poligami. Pada saat ini kaum muslimin, kaum lelaki satu berbanding 50. Pada kemana tuh laki-laki? Di fase keempat hujung, Allah mengangkat sebanyak-banyaknya kaum lelaki di muka bumi ini dalam agenda-agenda yang telah dijadikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya bacakan yang membuat bapak-bapak bersiap-siaplah menyongsong takdir. Kita enggak lama lagi. Hah? Kita-kita yang laki-laki, ibu-ibu bagaimana? Ada persiapan khusus yang mesti ibu persiapkan. Semoga ibu-ibu yang ikut dalam majelis ilmu pada pagi hari ini termasuk ibu-ibu akhir zaman yang masih beriman. Amin. Baik, kaum muslimin, fase ini pasti berakhir, kata Nabi. Pasti berakhir. Jadi, jika fase pertama dimulai oleh Nabi, ini adalah start, dan fase kelima adalah finish, di sini umat Islam habis sehabis-habisnya. Umat Islam habis sehabis-habisnya serentak. Apa yang terjadi? Terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh di sini. Tanda besar kiamat yang ketujuh yang mewafatkan seluruh umat Nabi dan orang Islam, orang beriman di muka bumi ini, serentak di muka bumi, habis sehabis-habisnya. Ingat kaum muslimin, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, jarak masa antara saya diutus dengan umat saya wafat serentak di muka bumi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini statusnya dhaif jiddan. Karena dhaif, dhaif jiddan, adabnya sampaikan status hadis itu dan tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Cukup sekedar umat tahu, tapi sampaikan kepada mereka, jangan dijadikan sebagai akidah, jangan dijadikan sebagai keyakinan. Hanya karena jalur hadis ini turuknya banyak, maka naiklah statusnya kepada hasan li ghairi. Rasulullah menyebutkan, umur umat saya sejak saya diutus sampai kepada wafatnya serentak umat ini di sisi Allah hanya satu hari saja. Satu hari saja di sisi Allah umur umat Nabi ini. Satu hari di sisi Allah, kita menghitung di dunia berapa, Pak? Buka surat As-Sajdah ayat 5. 1000 tahun. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddun. Satu hari Allah menghitung, kamu di dunia menjalaninya 1000 tahun. Maka Nabi mengatakan, sejak saya diutus dengan wafatnya serentak umatku di Mekah bumi, Allah takdirkan buat mereka hanya satu hari saja. Nabi diam sebentar, lalu Allah menambahkan setengah hari lagi. Allah menambahkan setengah hari lagi. Nabi menutup hadisnya, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Lihat, satu hari 1000 tahun, setengah hari berapa? Maka para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sedikit yang mengatakan umur umat Nabi di muka bumi ini lebih dari 1400 tahun, tidak akan full sampai 1500 tahun. Hitungan hijriah. Hitungan hijriah. Sekarang kita hijriah tahun berapa sekarang? 1437 Hijriah, Pak. Hijriah. Kalau Hijriah berarti setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Menghitung Hijriah itu dari sini kan? Padahal menghitung umur umat Islam bukan dari sejak Nabi hijrah, tapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun di Mekah yang belum digabungkan kemari. Gabungkan lagi. 1450 yang sudah jalan. Seandainya kita hitung full saja 1500, artinya umat Islam hidup di daratan, di permukaan bumi ini hanya tersisa 50 tahun saja ke depan. Wallahu a'lam. Kalau begitu, adakah sesuatu yang pantas untuk diperebutkan dari dunia ini? Adakah sesuatu yang pantas untuk ditamakkan dari dunia ini? Adakah sesuatu yang pantas dari dunia ini yang kita bakhilkan, yang kita pelitkan? Adakah daripada dunia ini yang pantas untuk jadi rebutan sehingga kita mau putus silaturahmi, sehingga kita mau bertumpah darah dan berperang, sehingga kita melalaikan kehidupan yang akan kita song-song? Tidak pantas kaum muslimin. Dunia yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, dunia yang sebentar lagi dipaksa oleh Allah untuk meninggalkannya. Tidak lama lagi. Tad, itu kan hadisnya dhaif. Iya. Kalau begitu kan kita tidak perlu yakin dan percaya dengan itu. Benar. Tetapi mengilmuinya adalah hak kita. Mengetahui adalah hak kita. Menurut para ulama ahli hadis, kalau hadis dhaif jadi kenyataan, maka dia statusnya sudah sama dengan hadis sahih. Taib kaum muslimin yang kami muliakan, perkataan Rasulullah tetap lebih kita dengarkan daripada perkataan selain daripada beliau, walaupun status hadisnya dhaif. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Rasul bersabda, umatku tidak akan mengalami kiamat. Dunia ini tidak akan pernah kiamat sampai 10 tanda besar kiamat muncul seluruhnya. Apabila yang pertama sudah keluar, yang kedua pasti menyusul dengan cepat. Yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Harazatun manzumatun fisilk ayyuqta'u silkun yatba'u ba'duha ba'dah. 10 tanda besar kiamat ini, kata Nabi, persis seperti 10 butir-butir marjan yang di tengah-tengahnya ada ruangan kosong, lalu dimasukkan tali. Antara satu butir dengan butir yang lain dihubungkan oleh tali tersebut, mirip seperti butir-butir tasbih. Di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan butiran itu keluar. Iyukuta'u silkun, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi? Butiran pertama keluar. Bagaimana butiran kedua? Langsung menyusul. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, pop pop pop pop pop pop, susul menyusul dengan sangat cepat. Antara jarak butiran pertama keluar dengan kedua sangat dekat. Jangan pikir sampai ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun. Tidak, sangat dekat. Kalau yang pertama sudah keluar, yang kedua pasti di belakangnya menyusul. Yang ketiga menyusul lebih cepat lagi. Yang keempat lagi lebih cepat. Seterusnya seperti itu. Harazatun manzumatun fi silk. Iyutsba'u silkun yatsba'u ba'duha iyuqta'u silkun yatsba'u ba'duha ba'dan. 10 tanda besar kiamat ini, 7-nya akan disaksikan oleh umat Nabi. Kita umat Nabi masih hidup di bumi sempat menyaksikan yang 7 ini. 3 yang sisa akan disaksikan oleh orang-orang kafir saja yang masih tersisa hidup di dunia. Apa yang 7? 7 itu empatnya ada pada fase keempat, ya. Kemudian 3-nya terjadi pada fase kelima. Mari kita saksikan bersama-sama uraiannya berikut ini. Kalau Bapak Ibu membaca buku-buku tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman, insyaallah Bapak Ibu akan bingung membacanya. Sebab hadisnya seperti tumpang tindih, Pak. Kayak enggak tertib, enggak teratur. Ini menyebabkan orang, walaupun dia orang alim, kalau dia tidak berdalam-dalam, dia akan penuh dengan kebimbangan dan kebingungan. Kemana nih perginya hadis, kemana? Sejak tahun 2003, saya mencoba membedah kitab-kitab, bermajlis dengan para ulama, bermulazamah dengan ulama ahli hadis, dan saya pastikan kepada mereka akhirnya urutan berikut insyaallah taala urutan yang lebih banyak dipegang oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari hadis-hadis yang sahih bahkan mutawatir. 10 tanda besar kiamat. Yang awal, ini yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama, bumi dibungkus oleh dukhon. Bumi dibungkus oleh dukhon. Gelap bumi ini selama 40 hari 40 malam. Dukhon. Dukhon. Ya. Dukhon. Dukhon ini adalah kabut asap, kabut debu yang sangat panas dan sangat tebal. Saking panasnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir sampai melepuh kulit mereka. La ilaha illallah, panasnya kayak dalam oven, Bu. Saking panasnya orang kafir loh ya. Dan dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka juga mengeluarkan asap. Mata mereka seperti mau lepas dan keluar dari sarangnya. Telinga mereka seperti mau pecah. Jantung mereka seperti panas terbakar. Orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman hanya imannya menyimpang. Orang-orang Islam yang hobi buat dosa dan maksiat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sama tersiksanya seperti orang kafir. Akan tetapi umatku yang beriman, imannya lurus dan amal soleh mereka banyak, sebelum itu terjadi mereka aman. Saat dukhon sudah lenyap, matahari kembali nampak, orang-orang yang beriman dan yang amal solehnya banyak sebelum kejadian itu hanya seperti terserang flu dan demam saja. Kulitnya utuh, tubuhnya utuh, dia sehat, dia selamat, hanya seperti terserang flu dan demam saja. Tapi orang kafir, orang Islam yang hobi berzina sebelum kejadian itu, orang Islam yang hobi minum-minuman keras, orang Islam yang hobi menelantarkan sholat, orang Islam yang hobi durhaka kepada kedua orang ibu bapaknya, orang Islam yang masih hobi makan riba, orang-orang Islam yang masih banyak berbuat dosa dan maksiat, dia sama tersiksanya seperti orang-orang kafir. La haula wala quwata illa billah. Dukhon ini 40 hari 40 malam. Bumi ini gelap gulita. Kalian tidak mampu membedakan kapan siang, kapan malam. Bahkan salah seorang di antara kalian mencoba mendekatkan telapak tangannya ke arah wajah, lam yakad yaraha, tak mampu melihat apa-apa saking tebalnya dukhan itu. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, setelah dukhan hilang, lenyap, apa kejadian? Besok harinya manusia dikejutkan dengan musibah lanjutan. Semua teknologi sudah berhenti. Semua teknologi sudah berakhir. Listrik tidak ada lagi. Sinyal sudah hilang. Mobil tidak bisa dihidupkan. Pesawat tidak bisa dibawa terbang. Semua yang memanjakan manusia dari teknologi dan penemuan-penemuan modern berakhir. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ada penyebabnya yang akan saya uraikan nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia, saya bangga, saya bersyukur dikasih oleh Allah kesempatan bisa bicara dengan sebanyak-banyak manusia seperti sekarang di sini. Dan saya yang paling bersyukur sekali, Abah, dikasih waktu 6 jam. Ini yang lama saya rindukan. Saya rindu bisa bicara lebih lama. Dan selama ini saya hanya bisa melampiaskan itu di Malaysia. Di Malaysia, dari pagi sampai menjelang maghrib saya bicara akhir zaman. Di sini kali pertama di Indonesia saya akan berbicara 6 jam. Kaum muslimin, ini belum apa-apa dibanding yang mulia Rasulullah. Rasulullah, kata para sahabat, bicara tentang akhir zaman, sejak lepas sholat subuh beliau naik ke atas mimbar. Beliau ceramah sampai masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur beliau turun mengimami kami sholat berjamaah. Habis zuhur naik lagi ke atas mimbar, lanjut sampai asar. Asar beliau turun mengimami sholat asar. Lepas itu naik lagi. Lanjut sampai maghrib. Sehingga kata para sahabat seperti Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani beranjak dari tempat duduknya. Yang ingat dengan apa yang Nabi sampaikan adalah yang paling banyak catatannya, dan yang paling kuat hafalannya. Satu hari penuh, Pak. Jadi masih kalah anak muda seperti Zulkifli kalau menyampaikan ini. Maka ketika Abah Rauf tadi mengatakan, jangan pergi kemana-mana ya, ini sunnahnya memang demikian. Dalam majelis ilmu, sahabat telah membuktikan setianya mereka mendengarkan. Mereka tidak berani keluar. Apalagi materi kita, saya bedah dua. Materi amalan dan persiapan, apakah yang harus segera kita siapkan dan kita kerjakan sekarang, itu selepas zuhur. Baik kaum muslimin, saya lanjutkan. Dukhan, kabut, debu yang panas, sangat tebal. Selepas dukhan, teknologi musnah. Iklim udara di dunia menjadi panas. Sementara ketika orang keluar, sudah banyak bangkai-bangkai yang berserakan. Apakah bangkai binatang atau bangkai manusia yang tidak mampu bertahan meninggal dunia. 40 hari, Pak, dibungkus oleh kabut debu yang teramat panas. Maka banyak sekali daun-daun, bunga-bunga, segala macamnya, burung-burung yang mati. Setelah itu udara di muka bumi dan iklim udara juga berubah drastis menjadi panas. Air menjadi sulit didapatkan. Air-air menjadi kotor karena debu tadi telah turun dan mengendap kembali di bumi. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sejak itu kelaparan mulai melanda di muka bumi. Serentak seluruh dunia mengalami kelaparan. Sepertiga air dari langit Allah tahan. Sepertiga tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mati. Kekurangan pakan secara global, serentak di muka bumi kekurangan makanan. Kalau hanya India yang kekurangan makanan, mudah-mudahan Thailand bisa menolong, Indonesia bisa menolong. Lah ini serentak seluruh dunia kekurangan pakan. Orang berharap mudah-mudahan tahun depan lebih baik, ada solusi, hujan turun lebih banyak. Harapan orang hanya tinggal harapan. Tahun esoknya lagi, tahun kedua, 2/3 air dari langit Allah tahan. 2/3 tanam-tanaman dan hewan yang dapat dimakan, hewan ternak yang dapat dimakan di bumi, Allah biarkan mati. 2 kali lipat daripada tahun yang lalu, Pak. Beratnya hidup. Kelaparan semakin merajalela di seluruh dunia. Anak-anak kecil banyak bergelimpangan. Orang-orang dewasa juga sudah putus asa. La haula wala quwata illa billah. Saat itulah hadis sahih Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya demi memperebutkan sepotong roti yang ada pada tetangga. Tetangga yang ini membunuhnya dan mendapatkan sepotong roti itu. Kadang-kadang tetangganya ngaku enggak punya makanan, enggak percaya yang datang ini, dibunuhnya juga. La haula wala quwata illa billah. Beratnya hidup, orang mulai berani memakan bangkai karena lapar. Macam di Suriah, Pak, bangkai kucing pun dimakan orang, bangkai tikus pun dimakan orang karena lapar. Ini akan terjadi secara global, bukan hanya di Suriah. Setelah itu tahun ketiga, sama sekali air tidak turun dari langit, sama sekali tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi mati. Disitulah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami melanjutkan hidup ketika makanan saat itu sudah tidak ada? Bagaimana kami bisa bertahan ketika makanan sudah putus, air tidak ada? Nabi menjawab, makan minum kalian saat itu adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalian baca terus, niatkan untuk mengenyangkan perut kalian, Allah akan kenyangkan perut kalian. Niatkan ganti minum, maka Allah hilangkan dahaga kalian. Niatkan untuk menguatkan fisik kalian, Allah kuatkan fisik kalian. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir adalah makanan kalian, zikir adalah minuman kalian. Kalau di sini kita dilatih untuk bagaimana berzikir, maka ke depan latih lagi zikirnya lebih hebat lagi. Anggap zikir kita selama ini kurang, berlatihlah agar berzikir sebenar-benarnya. Di kitab Zikir Akhir Zaman, kitab yang sudah kita siapkan, Bapak Ibu, diajarkan bagaimana cara menyambut energi zikir yang selama ini terpendam. Umat ini sekarang kehilangan energi zikir. Umat ini pada sekarang. Dulu Nabi Yunus dalam perut ikan. Zikir yang dibacakan Nabi Yunus menyebabkan Nabi Yunus hidup dan selamat. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? 40 hari 40 malam. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 20 hari. Tetapi banyak riwayat mengatakan beliau dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Dukhan berapa lama? Sama, 40 hari 40 malam. Nabi Yunus dalam perut ikan ada oksigen enggak? Dukhan ketika sangat tebal menyelimuti bumi, gampang enggak mendapatkan oksigen? Sama gelapnya, hitam pekat, sama dengan Nabi Yunus. Ada enggak sesuatu yang dapat diminum oleh Nabi Yunus dalam perut ikan? Tidak, sama dengan orang yang dibungkus oleh dukhan, kejadiannya sama. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bisyai. Idza nazala birajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya, thumma da'a bihi ila furija anhu, qalu bala, qala du'a udhinnun. Mau enggak kalian saya ajarkan suatu amalan, suatu bacaan? Apabila kalian mau membacanya, kalian mau mengamalkannya, maka tidak ada musibah seberat apapun yang datang kepada kalian. Tidak ada satu bencana sehebat apapun yang menimpa kalian. Melainkan kalian kalau membaca ini, kalian amalkan ini, Allah akan selamatkan kalian. Allah akan bebaskan kalian dari bencana tersebut. Mau, kata Rasul. Para sahabat menjawab, qalu bala. Mau ya Rasul, mau. Nabi mengatakan, du'a'u dhinnun. Doa dhinnun. Dhunnun itu adalah gelarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sama-sama baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Terus Nabi Yunus membaca itu dalam kegelapan di perut ikan, di tengah kedalaman laut samudra. Terdengar zikir itu membumbung ke arasy Allah, mengguncang arasy Allah. Lalu Allah perintahkan para malaikat, turun, kalian periksa siapa yang berzikir itu. Allah maha tahu, tapi Allah ingin beberkan ini kepada makhluk sampai hari kiamat. Malaikat periksa, ternyata zikirnya Nabi Yunus. Maka kata Rasulullah, siapa yang berzikir dengan zikir Nabi Yunus, apapun musibah yang dihadapinya dalam hidup, Allah pasti akan lepaskan dia dari musibah itu. Kesulitan apapun yang dia hadapi dalam hidup, dia zikirkan ini dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, Allah akan bebaskan dia dari kesulitan hidup itu. Zikir ini dibaca terus-menerus. Baik, kita lanjutkan. Dukhan, itulah dia tahun ketiga setelah dukhan, terjadilah tanda besar kiamat yang kedua. Dan manusia saat itu sudah putus asa untuk hidup. Sampai-sampai orang yang beriman, kata Rasulullah, mereka lewat tepi kuburan, dia berkata, ini orang beriman loh, orang yang taat, orang yang soleh, lewat di tepi kuburan. Apa katanya? Alangkah bahagianya orang-orang yang ada di dalam tanah itu. Kalaulah saya di posisi dia saat ini. Orang beriman, saking beratnya hidup ditahan, ditanggung Bapak, sampai-sampai dia iri dengan orang-orang yang sudah duluan meninggal, yang sudah ada di dalam kuburan. Alangkah bahagianya mereka, padahal tentu mereka bahagia dalam kubur. Tapi saking beratnya hidup di dunia. Saat itulah berita kemunculan Dajjal, tanda besar kiamat yang kedua. Dajjal lepas. Manusia sudah mengimpi-impikan datangnya makhluk paling celaka ini. Manusia sudah lama merindu-rindukan datangnya. Kenapa? Didengar kabar Dajjal lah yang sanggup menyelamatkan manusia. Maka orang rindu ingin berjumpa dengannya, kecuali orang yang beriman. Orang beriman tahu persis Dajjal sudah dekat mau keluar. Lalu orang beriman makin merapat kepada Allah, makin banyak sujudnya, makin banyak angkat doa dan tangannya ke langit, makin minta agar Allah lindungi dari Dajjal. Dan ternyata benar, Dajjal lepas. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai kiamat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, yang lebih berat, yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Dajjal manusia biasa. Ma min nabiyyin mursal, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah ke muka bumi melainkan pasti memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal. Setiap nabi ingatkan kaumnya, hati-hati Dajjal. Dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau saat Dajjal itu keluar saya masih hidup, saya yang akan menghadang Dajjal, saya yang akan melawan Dajjal, kata Rasulullah. Tapi kalau saat itu munculnya Dajjal, saya sudah tidak ada, setiap kalian harus melindungi dan membela dirinya sendiri-sendiri dari Dajjal. Kaum muslimin, Rasul menyebutkan Dajjal itu orangnya seperti ini, anak keturunan Adam. Dia lebih pendek dari kalian sedikit, hanya satu orang. Jangan fikir Dajjal itu sebuah kekuatan yang besar. Ya, dia lebih pendek daripada kalian. Mukanya jelek sekali, matanya dua, yang sebelah kanan kata Rasulullah tertutupi oleh melelehnya daging bagian atas menutupi mata. Lalu bagian ujung daripada yang menutupi ini lengket ke pipi dan ada membentuk semacam jengger ayam, ya, bergelantungan, jelek sekali pak. Kemudian matanya yang sebelah kanan itu seperti mau keluar dan nampak lengkungan seperti ini. Mata sebelah kiri sudah mau lepas, warnanya hijau kacang. Rasul mengatakan kulit Dajjal itu putih pucat kemerah-merahan, rambutnya keribo. Di sela-sela rambutnya yang keribo ada rambut-rambut yang lurus. Lehernya lebih panjang daripada leher kalian sedikit. Bahunya mereng. Dadanya lebar full daging. Sekel pak, full daging. Enggak gemuk tetapi sekel. Lebar dadanya. Apabila dia berjalan, kata Rasulullah, kaki kiri dengan kaki kanannya, jempolnya saling berdekatan. Dua mata kaki saling berjauhan. Seperti ini. Jelek sekali. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi jangan lihat orang kayak gitu Dajjal gitu. Keturunan Dajjal. Ya. Rasulullah menyebutkan khusus orang yang beriman, yang menurut Allah masih ada iman di dadanya. Karena banyak orang nanti merasa dirinya masih beriman padahal menurut Allah sudah enggak ada lagi iman di dadanya. Khusus orang beriman, dia diberi oleh Allah kemampuan apabila sempat tiba-tiba kepergok atau berjumpa dengan Dajjal, dia pasti bisa melihat ada tulisan kafaro, kafir di antara dua alisnya. Hanya orang beriman, padahal enggak nampak, Pak. Tapi khusus orang beriman seperti nampak. Tertulis kafara di sini. Subhanallah kaum muslimin. Menandakan kita hari itu masih beriman atau tidak, kalau sempat dan jangan pernah ya, mudah-mudahan tidak pernah kita berjumpa dengan Dajjal. Nabi mengatakan, jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal. Jangan kalian pernah berjumpa dengan Dajjal. Demi Allah, kata Rasulullah, Dajjal itu bergelar Al-Masih. Dajjal itu bergelar Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Apa makna Al-Masih? Sang penghapus. Dajjal itu ketika dia berjumpa dengan orang, hapuslah iman orang itu. Menguap. Bahkan kata Rasulullah, akan datang nanti seorang lelaki yang sangat yakin imannya tidak akan hilang. Seorang lelaki yang merasa imannya sudah kuat dan dia tidak akan berubah, tidak akan murtad bila berjumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari rumahnya, berjumpa dengan Dajjal. Ketika mana dia bertatapan saling melihat, saat itu hilanglah iman dari dadanya dan dia pun langsung sujud menyembah Dajjal. Padahal laki-laki ini sangat kuat iman. Maka Nabi haramkan umatnya, jangan pernah nak berjumpa dengan Dajjal. Jangan pernah, apalagi niatnya meminta tanda tangan. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal, murtad, kafir kepada Allah. Dan siapa yang sudah kafir kepada Allah, sampai matinya dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Siapa yang mati, siapa yang kafir gara-gara beriman kepada Dajjal, dia kafir kepada Allah saat itu juga. Sampai matinya dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Dajjal memiliki kemampuan sihir yang teramat sangat kuat dan dahsyat, sehingga seluruh dukun-dukun, ahli-ahli sihir terhebat di muka bumi akan sujud menuhankan Dajjal. Seluruh pemimpin-pemimpin dunia akan sujud menyembah Dajjal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dajjal memiliki magic yang sempurna kaum muslimin. Dan yang paling menakjubkan, nanti baca di kitab ensiklopedia akhir zaman, calon-calon pengikut Dajjal, ketika Dajjal akan keluar, ada ciri-cirinya. Nanti selepas zuhur saya uraikan. Salah satunya, kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini dilayani dan diikuti sepenuhnya oleh setan-setan jin. Coba bayangkan, iblis yang mempunyai bala tentara dari setan-setan yang tidak terkira banyak di jumlahnya di muka bumi ini, bersatu berpihak dengan Dajjal. Maka merekalah yang akan membuat makar seolah-olah Dajjal betul-betul Tuhan asli. Betul-betul Dajjal itu Tuhan yang asli. Dajjal menunjuk ke langit, berkumpullah awan, air hujan pun turun. Dajjal menunjuk ke bumi yang gersang dan tandus, bumi itu langsung menjadi subur. Tanah-tanahnya menimbulkan buah-buahan dan rumput-rumputan yang tebal. Hewan ternak kelihatan gemuk-gemuk dan sehat. Dajjal menunjuk ke arah kuburan. Satu pemakaman itu, satu kuburan itu, bangkit manusia yang kembali utuh dengan tubuh yang sehat, ya. Dan dia mengatakan, anakku, ayah telah dihidupkan oleh Tuhan kita. Ini adalah Tuhan kita. Berjumpa suami yang sudah meninggal dengan istrinya, istriku, ini adalah Tuhan kita. Lihat, aku telah dihidupkannya. Padahal kaum muslimin, Rasul mengatakan seluruh yang bangkit dari kuburan itu adalah setan-setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah mati. Bukan orang yang sudah mati itu, tapi setan yang menjelma dalam wujud manusia-manusia dulu yang telah mati. Orang beriman harus tahu ini rahasia-rahasianya. Tidak ada satu orang pun yang mampu bertahan ketika berjumpa dengan Dajjal. Tidak ada, seluruhnya akan rontok imannya. Tapi kata Rasul, orang beriman yang terserempak. Bahasa Indonesia terserempak ini apa ya? Ini bahasa Malaysia ini. Terserempak itu apa-apa? Mendadak ketemu gitu. Dia sudah berusaha menghindar dan dia gak tahu kalau Dajjal sudah sampai ke kotanya. Lalu mendadak ketemu. Kepergok. Ya sudah, pokoknya ketemu begitulah. Tanpa direncanakannya. Kata Rasulullah, wajib ketika itu membaca surat Al-Kahfi di depannya. Bacalah 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Jangan lepaskan bacaan itu, ya. Teruslah baca sampai dia betul-betul sudah lepas dari Dajjal. Tutup mata, tundukkan wajah, bacalah surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Terus baca sampai ayat ke-10, ulang balik baca. Sampai ke-10, ulang balik baca. Betul-betul baru berhenti setelah dia buka mata, sudah enggak ada siapa-siapa, selesai. Tapi kalau enggak hafal ini, nah ini yang bahayanya. Pas ketemu Dajjal, baru cari Quran. Enggak masanya lagi cari Quran. Tunggu-tunggu om, cari Quran dulu. Habis nih. Makanya diperintahkan menghafal surat Al-Kahfi. Hafalkan surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Dari sekarang. Dan lancarkan membacanya. Sering-sering bawa dalam sholat. Baik, Dajjal ini kata Rasulullah, ketika dia muncul, seluruh kota-kota di muka bumi akan dimasukinya. Dan dia tidak akan memasuki perkampungan, dusun-dusun, lembah-lembah. Dia tidak akan masuk ke daerah yang sedikit manusianya. Di mana manusianya yang banyak, Dajjal akan sampai ke situ. Saat Dajjal sampai di situ, magicnya dan kekuatan sihirnya langsung menyebar. Sehingga para wanita-wanita pada umumnya, kata Rasulullah, seperti tertarik untuk keluar dari rumah, ingin berjumpa dengan Dajjal. Maka sabda Rasulullah SAW, bila kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, carilah istri-istri kamu, bawa ke rumah, ikat dia di dalam rumah. Carilah ibunda kamu, bawa ke rumah, ikatlah mereka di rumah, ikat, tambatkan mereka ke tiang. Ikatkan kakinya. Baca itu hadis, ini hadisnya sahih, jangan katakan saya mengarang-arang. Ensiklopedia akhir zaman, Nabi perintahkan, kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai masuk ke kota kamu, segera kamu kumpulkan istrimu, anak-anak gadismu, emak-emak kamu. Karena yang paling banyak terkena kekuatan sihirnya Dajjal adalah kaum wanita, kaum wanita. Ikatkan mereka di rumah-rumah kamu. Tambatkan kaki mereka ke tiang-tiang rumah agar mereka tidak keluar. Saking kuatnya, Pak. Bagaimana kalau seandainya iman kita sendiri lemah? Ya udah, dengan bapak-bapak ke bawah. Bawa bini, bawa anak, ayo nah. Maka dengan ini memastikan kita wajib memperkuat iman. Kita wajib memperteguh akidah, meluruskan tauhid. Kalaulah Allah beri saya rezeki, saya punya peralatan yang bisa lengkap, kamera lengkap, saya ingin syuting tiap hari bagaimana menggiring menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Bagaimana tauhid yang sebenarnya, mulai dari pembahasan Asmaul Husna, pembahasan tentang la ilaha illallah, pembahasan-pembahasan yang akan menguatkan tauhid, biar tidak berjumpa pun kita, Bapak bisa mengaksesnya di YouTube. Kalaulah Allah kasih rezeki. Tetapi kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sampai hari ini niat itu belum kesampaian. Kaum muslimin, kita lanjutkan. Dajjal ini, kata Rasulullah, akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa ditutup-tutupi. Dia akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa disembunyikan. Enggak bisa juga dikarang-karang. Di dalam hadis sahih Muslim, Tamim Ad-Dari bercerita pertemuannya dengan seorang lelaki bertubuh gompal, terikat dengan rantai yang besar kakinya, dan rantai itu menghubungi kedua tangannya, terikat di dua tangannya, dan juga rantai itu menghubungi lehernya, terikat lehernya, tergeletak di lantai di sebuah pulau di Laut Yaman, dalam salah satu kuil tua. Tamim Ad-Dari dengan 20 awak kapalnya bertanya, celakalah engkau, siapa engkau? Kata lelaki yang terikat itu, kalian tidak usah takut kepada saya. Saya terikat dan saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari menjawab, benar, kami dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti orang Arab masuk ke pulau ini. Saya mau mendengarkan perkembangan dunia terkini seperti apa. Dia bertanya, apakah sudah muncul seorang lelaki di Arab? Dia adalah orang ummi, ngaku-ngaku sebagai nabi, namanya Ahmad. Udah keluar belum? Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari, sudah. Oh, sebentar lagi. Kalau begitu sebentar lagi. Kalian beriman enggak dengannya? Ada yang beriman kepadanya, ada yang tidak beriman. Beruntunglah yang mau beriman kepadanya, kata laki-laki ini. Lalu dia bertanya dijawab. Pertanyaan berikut ini yang penting, Pak. Dia bertanya tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Tamim Ad-Dari mengatakan, apanya yang ingin kamu tanyakan? Laki-laki yang terikat itu berkata, sekarang masih berbuah enggak? Sekarang buahnya banyak, lebat. Tidak lama lagi buahnya akan berakhir. Itu adalah tanda-tanda saya akan lepas. Lalu dia bertanya lagi tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias, apanya ingin kau tanyakan, kata Tamim Ad-Dari? Apakah masih ada airnya sekarang? Menjawablah laki-laki yang terikat itu, airnya sekarang tidak berkurang dan banyak. Laki-laki itu yang terikat ini berkata, tidak lama lagi danau ini akan mengering, tinggal tersisa sedikit. Saat itu saya lepas dan saya bebas. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah Al-Masih, kata laki-laki yang terikat itu. Saya adalah Al-Masih. Dia tidak mau menyebutkan namanya lengkap, Al-Masih Dajjal. Dia hanya mengatakan, saya adalah Al-Masih. Ketika saya lepas, saya bebas, saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi ini. Hanya dua kota yang saya tidak berhasil masuk, yaitu Mekah dan Tibah, kata beliau. Ketika Tamim menceritakan ini kepada Nabi Muhammad dan dia menyatakan Islamnya, Nabi berkata kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah, ketahuilah oleh kalian, lelaki yang ada di pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dialah Dajjal. Demi Allah, ciri-ciri yang aku ceritakan kepada kalian lengkap semua yang ada diceritakan oleh Tamim barusan kepada saya. Tibah yang dimaksud oleh lelaki Dajjal itu adalah Madinah ini. Jadi Mekah Madinah hanya dua kota ini yang Dajjal tidak bisa masuk. Makanya salah satu cara selamat dari Dajjal nanti, kata Rasulullah, larilah kamu ke Mekah atau ke Madinah. Masalahnya ketika Dajjal ini keluar, teknologi udah enggak ada. Kita mau lari ke Mekah gimana? Pesawat yang mau nerbangin kita udah enggak ada. Kalau begitu, ada langkah lain yang harus kamu segera buat agar kamu selamat dari Dajjal. Langkah-langkah inilah yang sudah kita susun dan kita muat dalam kitab Zikir Akhir Zaman. Cara-cara dari Rasulullah agar selamat dari Dajjal. Baik kaum muslimin, lanjutnya, kita ceritakan yang dua tadi. Lihat faktanya sekarang. Lihat faktanya sekarang. Buka YouTube kalau mau. Kalau mau, buka YouTube. Tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Di mana kebun kurma Baisan? Hah? Perbatasan Yordania dengan Palestina. Kaum muslimin, kebun kurma Baisan ini sudah beberapa tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Sudah tidak berbuah 100%. Bahkan batang-batang pohonnya pun cenderung mengarah kepada mati. Awas, hadis tadi mengatakan tak lama lagi buahnya akan berakhir. Adalah pertanda saya akan lepas. Satu. Yang kedua, dia bertanya tentang Danau Tiberias. Masih berair enggak? Kami menjawab sekarang ini airnya banyak, enggak berkurang. Sebentar lagi airnya akan susut. Ketika benar-benar akan habis, berarti saya sudah lepas. Untuk Bapak Ibu ketahui, di sini nanti buka halaman 800. Hadis Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya tanda di antara Dajjal itu akan keluar adalah Danau Tiberias akan menyusut. Faktanya, Danau Tiberias ini sekarang tuh di Israel, Pak. Sekarang letaknya di Israel, perbatasan dekat perbatasan dengan Lebanon. Danau Tiberias ini, kaum muslimin, ini permukaan danau, ini dasarnya. Ya. Danau ini tidaklah dalam, hanya 45 meter saja. Hanya 45 meter saja, enggak dalam. Sejak bumi terkembang, danau ini belum pernah susut, Pak, airnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, perkembangan terakhir sejak hitungan 2003 sampai 2013, 10 tahun terakhir, pemerintah Israel telah panik sejadi-jadinya panik. Sehingga diumumkan di televisi resmi mereka tentang kondisi Danau Tiberias. 10 tahun terakhir, Danau Tiberias yang kedalamannya hanya 45 meter telah menyusut 16 meter. 16 meter ini bukan sedikit. Jumlah yang signifikan. Ya. Jadi dari permukaan sudah susut seperti ini. 16 meter. Lebih 30% loh, Pak. Akhir 2013. Sekarang 2015 akhir dicek kondisi Danau Tiberias sekarang, bagian yang menonjol dari dasar danau sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Berarti semakin menyusut. Menjerit pemerintah Israel hari ini. Ketakutan yang tidak bisa disembunyikan, Pak. Sebab apa? Sebab Danau Tiberias ini sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka tidak punya mata air yang lain. Mereka tidak punya sungai. Hanya ini sumber mereka satu-satunya. Dan ini terus menyusut, terus menyusut, terus menyusut. Kalau Bapak Ibu enggak percaya, buka YouTube. Enggak percaya juga dengan YouTube. Khalas, ada paspor enggak? Pergi sana. Saya ongkosin PP. Kalau ada paspor, saya pergi pulang, saya ongkosin. Nginepnya 2-3 hari sana, hotelnya saya tanggung. Tapi kalau ternyata memang menyusut, pulangnya kembalikan uang saya. Iya, kembalikan uang saya kalau gak percaya. Kan ada juga tipe orangnya toh. Allah itu cuma ngomong doang, ya sudah pergi sana. Kalau perlu dengan biaya buat paspornya saya tanggung. Kalau gak percaya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, la haula wala quwata illa billah, informasi ini akurat. Ini gak bisa ditutup-tutupi. Gak bisa dibuat-buat. Inilah yang menjadikan para ulama di Timur Tengah berkata, hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah zaman kita hidup ini. Si dajjal terlaknat itu akan lepas. Zaman saya hidup. Zaman bapak hidup. Zaman ibu-ibu hidup, bu. Makhluk celaka ini akan lepas. Tanda-tandanya sudah sangat nyata. Ya Karim, ya Rab. Wallahi, jangankan Bapak, saya saja kalau berjumpa dengan Dajjal, saya yakin tak tentu salah saya akan selamat. Ulama-ulama kita kalau berjumpa dengan Dajjal, mungkin akan tanggal iman dari dada mereka. Saking dahsyatnya makhluk celaka ini. Jadi Pak, makhluk ini akan lepas tak lama lagi. Kalau melihat tanda-tanda ini. Baik, Rasulullah bersabda, hanya seorang remaja lelaki yang berjumpa nanti dengan Dajjal, ternyata dia seorang yang gak mau sujud. Dajjal bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada saya? Tak saya Tuhan kamu. Tidakkah engkau lihat manusia seluruhnya sujud kepada saya? Remaja lelaki ini berkata, sorry ya, sujud kau hanyalah untuk Allah dan kamu adalah makhluk. Saya tidak akan sujud kepada makhluk. Dajjal marah kepadanya. jika kamu tidak mau sujud kepada saya, kamu tak bunuh. Kata remaja ini, tafadhol, silakan. Maka Rasulullah bersabda, dijambaknya rambut remaja laki-laki ini dengan gergaji dibelah duanya kepala remaja laki-laki ini. Dibelah dua, si remaja laki-laki mengucapkan la ilaha illallah, dia pun syahid. Terbelah sampai ke dada, terjatuh. Darah bersimbah di lantai. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling sambil komat-kamit mulutnya membaca mantra-mantra tertentu. Membaca mantra-mantra tertentu. Setelah selesai, Dajjal menunjuk ke arahnya, "Qum. Bangkitlah kamu." Allah izinkan, kata Rasul. Allah izinkan. Ini benar-benar nyata, bukan lagi setan yang menjelma, ya. Allah izinkan remaja laki-laki ini tubuhnya kembali menyatu. Kalau dalam film-film dongeng ini, ilmu rawa rontek. Nyatu kembali. Bertemu kembali tubuhnya dan remaja ini kembali bangkit. Dajjal bertepuk dada dan bangga kepada para pengikutnya. Kalian lihat, sudah saya bunuh nih anak dan sekarang saya hidupkan dia di depan mata kalian. Semakin percaya mereka ini memang Tuhan. Sementara si remaja lain lagi, setelah dia bangkit, apa kata Dajjal? Sujud sekarang. Saya sudah buktikan kepada kamu, saya Tuhan kamu. Kamu sudah saya matikan dan saya hidupkan sekarang. Apa kata si remaja ini? Sorry Jal, setelah kejadian ini malah makin mantap iman saya, kamu asli Dajjal. Hai manusia, inilah dia Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah telah menceritakan akan ada seorang remaja lelaki yang akan dibunuh oleh Dajjal karena tidak mau sujud kepadanya. Dan Dajjal menghidupkannya kembali dengan izin Allah. Remaja remaja itu hidup. Tetapi setelah itu Dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhnya kali kedua. Dan juga tidak ada sanggup membunuh manusia manapun. Hai manusia, taubatlah kalian. Ini adalah Dajjal. Kafirilah oleh kalian dia. Dajjal marah kepadanya, ingin membunuhnya kali kedua. Memang kemampuannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Remaja lelaki ini, kalau dalam ilmu sosial, hitungan remaja itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dalam hitungan ilmu sosial adalah dari umur 12, 13, 14, 15, 16 yang disepakati. Berselisih pendapat tentang umur 17. Sekarang kita ambil yang sampai 17 aja dah. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini usia remaja. Oke, dalam ilmu sosial. Pak, apakah Bapak mengikuti perkembangan di Timur Tengah? Hebohnya TV-TV Arab lebih kurang 12-13 tahun yang lalu. Silakan buka kembali di YouTube. Heboh karena di TV-TV Arab diberitakan telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Bayi ini baru saja lahir, dia berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Satu kali saja. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Dan ini diadakan wawancara karena gempar. TV-TV Arab yang saya langsung tonton acara TV-nya, Pak, Qatar TV. Seorang tokoh muslim di Palestina diwawancarai. Dia bersaksi, dia bersumpah, silakan tanya syekh-syekh kami di Palestina, bahwa ini nyata. Seorang bayi laki-laki telah lahir. Telah lahir berbicara dengan bahasa Arab Fusha satu kali saja. Apa katanya berikut ini? Silakan terjemahkan. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kurang lebih seperti ini. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kemudian bayi ini normal umumnya seperti bayi-bayi yang lain. Bisa ada yang bantu terjemahkan selain Abah? Ada yang bisa bantu terjemahkan? Ana apa artinya? Nah, itu kan bisa. Rajulun seorang lelaki. Saya kutuluni dajjal, yang nanti saya akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhku dan tidak pun seorang pun setelahku membunuhnya. Dajjal sudah tidak mampu seorang pun selama-lamanya. Kejadian ini sekarang sudah masuk tahun ke-13. Sudah masuk tahun ke-13. Seandainya berita ini sahih. Seandainya berita ini sahih, maka semakin menguatkan keyakinan kita, sudah sangat dekat Dajjal terlaknat itu akan keluar. Umurnya sekarang masuk 13. 14, 15, 16, 17. Berarti dalam hitungan tahun yang sangat dekat si Dajjal celaka ini akan keluar. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Demi Allah, saya tidak siap. Bapak gimana? Kalau ada yang berani mengatakan siap, terlalu. Saya tidak siap. Dajjal ini terlalu berat untuk dihadapi. Sedangkan para nabi saja berlindung kepada Allah dari Dajjal. Bagaimana lagi orang biasa macam kita? Tapi kenyataannya sudah sangat dekat. Ustaz, bisa jadi itu rekayasa TV Pak Ustaz supaya laris acaranya. Mungkin. Bisa jadi. Ini adalah rekayasa TV. Dibuat-buat agenda dan acaranya. Tetapi kaum muslimin, ini TV-TV Arab memuat semua ya. Jika ini memang rekayasa, bagaimana tentang Danau Tiberias? Bisa direkayasa enggak ini? Enggak bisa. Bagaimana dengan pohon kurma di kebun kurma Baisan? Bisa direkayasa enggak? Enggak. Karena hadisnya sahih. Taib kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang kemunculan Dajjal, tanda-tandanya sudah sangat-sangat dekat. Bapak lihat, hampir negara-negara besar di dunia mempersiapkan kemunculan Dajjal. Negara-negara besar dunia mempersiapkan ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculan Dajjal. Bapak, Dajjal nanti masuk ke Madinah. Enggak bisa. Ketika gagal masuk Mekah, enggak bisa. Dia bersuara masuk Madinah juga tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sudah ada malaikat yang menghunus pedang di tiap-tiap pintu masuk Mekah atau Madinah. Maka Dajjal tak berhasil masuk. Dajjal naik ke atas sebuah bukit di luar kota Madinah, kata Rasul, dan melihat ke arah Madinah. Dajjal berkata sambil menunjuk ke Masjid Nabi, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Dia menghentakkan kakinya 3 kali di atas bukit itu. Gempa ke satu kota Madinah. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang tinggal di dalam kota Madinah, keluar seluruhnya, keluar dari kota Madinah, bergabung dengan Dajjal. Dan ketahuilah, bukit tempat dia menghentakkan kaki disebut dengan Bukit Garam. Oleh ulama sekarang disebut dengan Bukit Dajjal. Tahu tidak Bapak Ibu, di mana bukit ini berada di Madinah? Di luar kota Madinah. Sekarang bukit itu di atasnya sudah dibangun istana kerajaan. Jadi yang Bapak lihat masuk ke Madinah, pergi ke Uhud, ada nampak satu bukit didirikan istana, itu adalah bukitnya Dajjal. Itu Bukit Garam. Masya Allah. Kayak dipersiapkan, inilah tempat ente nanti wahai Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sementara istana putih yang ditunjuk oleh Dajjal ke Masjid Nabawi, ketika Nabi melafazkan hadis ini, seperti apa kondisi Masjid Nabawi? Lantainya saja masih tanah. Betul? Lantainya saja masih tanah. Tiang-tiangnya masih pohon kurma. Atapnya masih pelepah kurma. Sementara Dajjal di akhir zaman mengatakan itu istana putihnya si Ahmad. Masjid Nabawi sekarang kondisinya mirip istana enggak? Mirip kaum muslimin. Ketika Dajjal menunjuk itu adalah istana putihnya Muhammad, kondisi Masjid Nabawi sekaranglah yang paling cocok. Masya Allah. Baik. Dajjal tidak lama setelah dia keluar, bumi ini dikelilinginya, masanya tidak lama, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu Dajjal pun selesai masanya. Kenapa? Muncul tanda besar kiamat yang ketiga. Turunnya dari langit manusia yang sudah disimpan oleh Allah khusus muncul di akhir zaman membunuh Dajjal. Siapa? Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam turun di Damaskus, di masjid yang ada menara putihnya, kata Rasulullah. Isa akan turun di Damaskus, bi Dimashq, bi manaratil bayda, di menara yang masjid yang ada menara putihnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, masjid ini ternyata di Damaskus hari ini sudah ada. Dan dia seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim menjelaskan bahwa sesungguhnya Masjid Jami' Amawi, disitulah nanti tempat turunnya Nabi Isa. Ada menara putihnya, Pak. Ini termasuk masjid yang sampai hari ini belum dirusak oleh Bashar Asad. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi Isa turun di Damaskus. Bukan Isa Habibullah yang di Jombang kemarin. ngaku sebagai Nabi Isa. Syukur dah tobat sekarang ya. Dah tobat. Bukan. Kaum muslimin, Isa turun. Al-Mahdi terkepung di masjid itu sudah sekian hari. Orang-orang beriman bersama Al-Mahdi sudah terkepung di dalam masjid itu sekian hari. Al-Mahdi ini siapa yang akan memimpin di sini? Di mana munculnya Al-Mahdi setelah Duhan? Ingat baik-baik, Al-Mahdi akan muncul setelah Duhan. Di sini Al-Mahdi muncul. Baik, kaum muslimin, Al-Mahdi menaklukkan timur dan barat, kemudian saat Dajjal keluar, dia tidak sanggup berperang melawan Dajjal, dalam artian tidak terkalahkan Dajjal. Lalu Al-Mahdi terkepung di Masjid Jami Amawi. Al-Mahdi, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengan orang beriman, sholat subuh berjamaah. Kumandang subuh. Kemudian selesai sholat sunat fajar atau sholat sunat qabliyah subuh, Al-Mahdi suruh qomat. Beliau pun maju ke depan. Saat maju ke depan, seluruh mata mengarah kepada langit. Ternyata Nabi Isa sedang turun diapit oleh dua malaikat yang masing-masing malaikat punya dua sayap yang terkembang. Nabi Isa turun. Tangan Isa yang kanan memegang bahu sebelah kiri malaikat sebelah kanannya. Tangan Isa yang sebelah kiri, telapak tangannya, memegang bahu sebelah kanan malaikat yang sebelah kirinya. Isa pun turun. Rambut Nabi Isa, kata Rasulullah, bagaikan orang yang baru siap mandi. Seperti ada air-air yang menetes. Orang-orang yang beriman tersenyum bahagia karena yang dinanti-nanti sudah datang. Isa alaihi salam. Dan memang mereka sangat yakin, Pak, inilah saatnya Nabi Isa harus turun. Isa pun turun. Al-Mahdi langsung mundur, mempersilahkan Isa untuk menjadi imam. Isa berkata, tidak. Imam pada masa ini adalah engkau. Saya hanya penolongmu. Saya hanya pendampingmu. Majulah, jadilah imam. Isa pun sholat di belakangnya. Sholat subuh selesai, zikir selesai, matahari mulai terbit. Ternyata Dajjal berhasil mendobrak pintu masjid. Dajjal masuk dengan penuh kesombongan. Orang-orang yang menjadi bala tentara Dajjal dari kalangan Yahudi Asbahan dan asli Yahudi-Yahudi lainnya bersatu ingin mencincang Al-Mahdi, mencincang orang-orang beriman yang ada di dalam masjid. Penuh bau sombong dan angkuh, Dajjal masuk. Ternyata Isa berdiri. Dajjal datang, Isa berdiri. Saling bertatap-tatapanlah dua manusia legendaris akhir zaman ini, antara Isa dengan Dajjal. Dajjal langsung menjerit. Dajjal langsung menjerit. Melihat Isa menjerit, kata Rasulullah, meleleh tubuhnya. Demi Allah, kata Rasulullah, kalaulah Dajjal tetap di tempatnya, kalaulah Dajjal tetap di situ, di tempatnya, maka dia akan mencair menjadi cairan menggenang di lantai. Tapi Dajjal langsung lari. Dengan kekuatannya yang diberikan oleh Allah, Dajjal lari ke ufuk timur. Allah takdirkan Isa di atas kemampuan Dajjal punya kemampuan. Isa sudah menunggu di situ. Mau kemana, boy? Lari ke ufuk barat sudah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir Dajjal lari ke Palestina, tepat di pintu Lut, kata Rasulullah. Isa menanti di situ dengan tombak khusus, dihantamkan tombak itu ke tubuh Dajjal. Tembus, Dajjal menjerit sakaratul maut, mampus tuh makhluk. Darah yang membasahi tombak datang kembali dari Palestina dengan kecepatan yang Allah takdirkan, bergabung dengan Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Isa kasih tunjuk, Dajjal sudah terbunuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang-orang beriman berteriak. Nah, orang-orang Yahudi yang di belakang Dajjal tadi sombong-sombong siap mencincang orang-orang beriman, hilang semangat perangnya, ciut nyalinya. Langsung pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka buang, mereka lari terkentut-kentut. Lari bersembunyi menyelamatkan nyawa masing-masing. Saat itu, kata Rasulullah, Allah takdirkan alam yang ada berbicara. Ya Muslim, hadza yahudiyun wara'i, ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sini ada Yahudi di belakang saya sembunyi. Tangkap, bunuh dia, kata tembok ketika Yahudi bersembunyi di balik tembok. Kata lubang ketika Yahudi bersembunyi dalam lubang. Kata pohon ketika Yahudi bersembunyi di balik pohon. Illal gharqat, kecuali pohon gharqat. Innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqat itu adalah pohonnya Yahudi, bangsa Yahudi. Makanya 12 tahun yang lalu, Pak, rabi-rabi Yahudi telah memerintahkan siapapun jadi perdana menteri wajib menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Maka start penanaman pohon gharqad di Israel lebih 12 tahun yang lalu bermula dari 2 juta batang pohon gharqad yang hari ini sudah setinggi 14, 15 dan 16 meter, Pak. Udah standby itu pohon gharqad. Mereka tahu ini akan menjadi pohon kita di akhir zaman. Aneh itu. Dia tahu dari hadis Nabi, mereka percaya gharqad inilah pohon kemenangan mereka di akhir zaman. Mereka tanam banyak-banyak. Tapi kan udah bocor duluan ke tangan orang beriman, kan? Hadisnya sudah ada. Orang beriman tahu nih kemana sisa Yahudi. Pasti ke kebun pohon gharqad. Oh, dah orang beriman datang bawa pedang-pedang mereka. Lihat ada Yahudi, cincang. Ada Yahudi, habis. Habis Yahudi sehabis-habisnya. Habis. Kemudian agama Nasrani dihapuskan oleh Nabi Isa alaihissalam, salib dibinasakan. Lalu Isa mengajak kembalilah ke agama Tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kaum muslimin, muncullah tanda besar kiamat yang ketiga. Yang keempat, na'udzubillah. Dan ini sekaligus menjadi penutup fase keempat. Apa yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi? Lepaslah bangsa yang dikurung oleh Zulkarnain. Bangsa ini hobi perang dan tak terkalahkan. Bangsa ini tak punya hati, tak punya perasaan. Mereka anak keturunan cucu Adam. Hidungnya pesek-pesek. Mukanya bulat-bulat, kata Rasulullah. Seperti kuali yang kena tampar pantat kuali itu. Sehingga pesek, penyet. Dan mereka jumlahnya dalam 1000 manusia 999 jumlah mereka, satu kita. Makanya kata Allah kepada Nabi Isa, "Hai Isa, hari ini tidak ada yang sanggup mengalahkan mereka. Bawalah hamba-hambaku yang beriman kepadaku bersamamu ke atas gunung Tursina. Hari ini tidak ada yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj." Inilah dia tanda besar kiamat yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Kaum muslimin, Ya'juj dan Ma'juj ini, jumpa anak-anak, mereka bunuh. Jumpa wanita, mereka bunuh. Jumpa laki-laki, mereka bunuh. Siapapun manusia yang mereka temui, pasti mereka cincang. Mereka bunuh. Hewan ternak yang mereka jumpai, pasti mereka makan. Mereka benar-benar brutal, tak punya perasaan, tak punya hati. Sisa air Danau Tiberias yang masih tersisa, kata Rasulullah. Rombongan Ya'juj Ma'juj yang paling pertama lepas menuju kepada danau ini karena haus, mereka minum airnya. Saking banyaknya jumlah mereka, sisa air yang ada itu habis oleh mereka. Rombongan yang belakang menyusul, loh kok udah kering? Padahal kawan-kawannya di depan yang ngabisin. Kaum muslimin, permukaan bumi kata Rasulullah tertutupi oleh banyaknya jumlah mereka. La haula wala quwata illa billah. Saya enggak tahu Ya'juj Ma'juj itu sampai enggak ke sini, ke Sentul. Saya enggak tahu sampai atau tidak ke Indonesia, wallahu a'lam. Yang pasti kata Rasulullah, Jazirah Arab, Khurasan, Syam akan tertutupi oleh banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Memang luar biasa kaum muslimin. Isa singkatnya lari ke atas gunung Tursina. Orang-orang beriman ikut dengannya. Sejauh mata memandang, Ya'juj Ma'juj semuanya. Kemana saja mata memandang. Kayak semut menutupi bumi, Pak. Banyaknya. Dan mereka masing-masing membawa senjata. La haula wala quwata illa billah. Lalu Nabi Isa angkat tangan. Ya Allah. Tidak ada yang sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj ini kecuali hanyalah Engkau. Habisilah mereka dengan caramu ya Rabbal Alamin. Lalu Allah matikan mereka serentak. Allah datangkan ulat-ulat yang tak dari bazar. Menggerogoti dan memakan tubuh mereka. Mereka menggelepar di mana-mana. Mati. Kuman-kuman bakteri menyatu dalam menghabisi mereka. Satu buka bumi, mati Ya'juj dan Ma'juj. Bumi menjadi busuk sebusuk-busuknya. Nabi Isa kembali berdoa. Ya Rab. Tidak ada yang mampu membersihkan bumimu kecuali hanyalah Engkau. Bersihkanlah wahai Rabbul Alamin. Allah pun mendatangkan dari langit burung-burung yang besar. Jumlah burung tersebut kata Rasulullah, siang bolong macam ini, Pak, langsung menjadi gelap gulita. Seperti malam, tengah malam, jam 1, jam 2. Pekat segelap-gelapnya. ternyata burung itu menutupi langit. Banyak betul jumlahnya, Pak. Satu ekor burung tersebut, kata Rasulullah, besar lehernya dan bentuk lehernya mirip dengan leher onta. Kebayang badan burung itu sebesar apa? Burung tersebut menukik ke bumi. Semua yang saya jelaskan hadisnya sahih. Bapak dapatkan di kitab ini. Hadis riwayat siapa, nomor berapa, di kitab apa. Supaya jangan ada yang mengatakan ini takhayul ya, ini dongeng ya. Saya menyampaikan semuanya berdasarkan kepada dalil. Baik. Burung tersebut menukik. Satu ekor burung mengangkat satu bangkai Ya'juj Ma'juj dan dibawa terbang. Kemana dibawa terbang? Dan di mana burung itu sekarang Allah sembunyikan? Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Saya jawab sekarang. Mau tahu, Bu? Burung itu di mana sekarang? Sebegitu banyak jumlahnya. Lalu bangkai ini kemana dibawa lari oleh itu burung? Jawaban saya adalah jawaban yang diajarkan oleh guru Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik bin Anas. Dan ini jawaban paling ilmiah, yang paling senang melepaskannya. Ini adalah jawaban yang membuat Bapak tidak ingin lagi bertanya. Jawabannya adalah entah. Selesai. Di mana burung itu sekarang? Entah. Kemana bangkai-bangkai ini dibawa oleh burung itu? Entah. Tapi burung ini pasti datang. Ada hadisnya. Jumlahnya sangat banyak. Ada hadisnya. Bentuk burungnya seperti itu. Ada hadisnya. Di mana burung itu Allah sembunyikan sekarang? Enggak ada hadisnya. Tidak ada ayatnya. Karena enggak ada, jangan ngarang-ngarang. Ini masalah gaib. Hah? Menurut saya memang ente siapa? Menurut saya Rasul aja enggak tahu. Maka jawaban yang paling aman adalah entah. Kemarin ada yang bertanya pada saya, Pak Ustaz, kenapa harus entah jawabannya? Kenapa bukan Allahu a'lam saja? Begini, Pak, Allahu a'lam itu adalah istilah para ulama ahli fikih. Ada perbedaan-perbedaan pendapat, manakah yang paling benar di antara perbedaan pendapat itu, baru jawabannya Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu, ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah Ya'juj Ma'juj dihabisi oleh Allah, dunia langsung menjadi tenang dan aman. Kemudian kita masuk fase kelima. Fase kelima, jangan kemana-mana, tetaplah di tempat. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah kita melakukan beberapa agenda berikut ini. Saya stop sampai di sini. Allah yang Maha mengampun, semoga Allah mengampuni saya. Semoga Bapak Ibu yang kami muliakan, lepas zuhur ini materi kita semakin menegangkan, materi kita semakin mencengkram. Tetapi yang paling penting, selepas zuhur materi kita adalah materi kunci. Apa yang harus kita buat? Persiapan apa yang mesti kita lakukan? Inilah dia yang akan kita jawab nanti selepas solat zuhur, insyaallah taala. Demikian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibarallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Nikmat ilmu telah kita nikmati sejak dari pagi, lalu salat zuhur berjamaah dan makan siang. Sudah selesai semua makan siang? Belum. Bagus. Saya khawatir yang makan siang matanya jadi berat. Kalau orang Padang mengatakan, Padang panjang ampe angke parui kanyang mato barek. Gak ngerti kan? Maksudnya, apabila perut sudah kenyang, mata biasanya berat. Tapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu semua, alhamdulillah saya pribadi seumur hidup belum pernah makan siang. Saya cuma makan nasi. Baik, kaum muslimin, tadi kita sudah sampai kepada pembahasan terbunuhnya Ya'juj dan Ma'juj. manusia masuk pada fase yang kelima. Fase yang kelima. Pada fase yang kelima ini, tadi ada buku di sini, mana begini? Ya. Satu lagi zikir. Syukur. Pada fase yang kelima ini disebut dengan masa-masa aman. Dunia benar-benar aman, tidak ada perang. Padahal sebelumnya kecamuk yang ada di permukaan bumi adalah perang, pembantaian, pembunuhan, penyakit, kelaparan, musibah ini, bencana itu, susul menyusul mengerikan. Tapi di fase kelima tenang setenang-tenangnya. Tidak ada sedikit pun kejahatan, maling, penipuan, perampokan, kejahatan, begundal-begundal keluyuran, pemerkosaan, tidak ada. Bahkan hewan-hewan buas sekalipun pada fase kelima, kata Rasulullah, Allah jadikan seperti hewan jinak. Ular hitam paling berbisa gurun Sahara ditemukan bermain-main dengan bayi dan tidak menggigitnya. Wanita berjalan kaki seorang diri dari Hadramaut tanpa mahram, seorang diri tanpa rombongan, jalan kaki dari Hadramaut ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, aman pergi dan pulang, tidak ada yang mengganggu di jalan, saking amannya. Makanya fase kelima ini disebut dengan masa-masa aman. Kekayaan di muka bumi melimpah ruah. Arab secara keseluruhan menjadi hijau. Sungai-sungai di gurun Sahara mengalirkan air. Hewan ternak menjadi gemuk-gemuk, susu mereka penuh. Emas melimpah ruah di mana-mana. Emas ya, bukan simas. Emas melimpah ruah di mana-mana. Sehingga sang khalifah berkata kepada rakyatnya yang mau emas, silahkan ambil berapa kalian perlu di gudang emas kita. Silahkan ambil emas berapa perlu, maunya berapa ambil saja. Masya Allah. Pada masa itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang tetangga datang pada tetangganya untuk menghadiahi tetangganya itu dua genggam emas yang menjulang. Ambillah emas ini pemberian dari saya, ini hadiah saya. Apa kata si tetangga? Kamu orangnya baik sekali, terima kasih banyak. Di belakang, di dapur saya ada tiga karung, mau diapakan? Saking makmurnya manusia ketika itu. Tapi fase tersebut hanya sebentar. Dan mayoritas yang masih hidup ketika itu adalah kaum wanita. Yang laki-laki sudah banyak berpulang ke alam barzakh. Kita-kita yang banyak sisa hidup di muka bumi adalah kaum ibu-ibu. Saya tidak tahu pada saat itu laki-laki masih berselera enggak untuk berpoligami. Kayaknya sudah tidak. Sebab apa? Semangat manusia ketika itulah beribadah, beramal, beribadah, beramal, beribadah, beramal. Ibu-ibu juga saya yakin, wallahu alam ya, kaum muslimin yang kami muliakan, pada fase yang kelima inilah terjadi tiga tanda besar kiamat susulan. Tanda besar kiamat yang kelima di sini. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Inilah dia batas taubat itu ditutup. Syahadat orang yang ingin masuk Islam ditolak. Matahari terbit dari barat. Kaum muslimin, Syekh Imran Hussein mengatakan, mentakwil ini hadis, maksudnya bukan fisik matahari ini katanya, tapi Islam nanti akan muncul kembali, Islam akan jayanya dari barat, dari Amerika, dari Eropa, dari sana Islam akan bangkit, kata Syekh Imran Hussein. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Imran Hussein, saya menolak pernyataan beliau ini. Sebab apa? Hadis sahih Imam Muslim Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa fisik matahari yang hari ini menerangi bumi nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dipanggil oleh Allah untuk sujud di bawah arasy. Kalian yang ada di muka bumi gelap gulita, malam terasa panjang seperti 3 malam berturut-turut. Jadi memang betul-betul fisik matahari ini. Kemudian Allah perintahkan kembali kepada matahari, terbitlah engkau dari arah biasanya engkau tenggelam. Maka matahari pun sami'na wa ata'na, dia pergi terbit dari sebelah barat. Manusia yang ada di bumi, orang beriman, sudah paham memang saatnya matahari terbit dari sebelah barat. Tandanya apa? Tandanya sudah masuk fase kelima. Tandanya malam tadi adalah malam yang sangat panjang, kata Rasulullah seperti 3 malam berturut-turut panjangnya. Besoknya terbit dari sebelah barat. Nah, orang-orang yang selama ini masih percaya-percaya tanggung antara iya dengan tidak, saatnya mereka percaya matahari terbit dari barat, mereka ingin tobat. Sayang, pintu tobat sudah ditutup. Ada yang ingin menyatakan syahadat masuk Islam, sayang, syahadat mereka sudah tidak lagi diterima. Hanya sampai setengah hari saja. Kemudian matahari kembali Allah perintahkan tenggelam dari sebelah barat. Dia pun bergerak kembali seperti biasa, tenggelam sebelah barat. Setelah itu besoknya matahari muncul dari sebelah timur seperti biasa. Setelah matahari terbit dari sebelah timur, waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang ke-6. Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, keluarnya binatang dabbatul ardi dari dalam perut kota Mekah. Dan dalam perut bumi kota Mekah muncul seekor binatang berkaki banyak. Binatang ini dapat berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Allah menyebutkan nama binatang ini dalam Al-Quran dengan sebutan Dabbatul Ardi. Nama binatangnya adalah Dabbatul Ardi. Binatang ini, kata Rasulullah, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Sulaiman. Manusia yang ditemui oleh binatang ini, apabila dia orang beriman, binatang mengusapkan cincin Sulaiman ke wajahnya. Satu kali usapan saja, wajah tersebut menjadi putih, bersih dan bercahaya. Apabila dia berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke ubun-ubun orang tersebut, maka menghitamlah wajahnya menjadi suram dan buram. Saat itu orang beriman dengan orang kafir sangat mudah menandakannya. Yang putih, bersih, bercahaya menandakan orang beriman. Yang hitam, buram, jelek rupanya, jelas adalah orang kafir. Uniknya, antara orang beriman dengan orang kafir sudah bisa hidup bertetangga tanpa ribut, tanpa perang, tanpa kegaduhan, akur, rukun, aman. Inilah dia masa-masa aman. Binatang ini, kata Rasulullah, muncul di 3 tempat dari bumi ini. 3 tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda-beda. Setelah selesai, sang binatang hilang kembali tenggelam ke dalam perut bumi, barulah terjadi tanda besar kiamat yang ke-7. Apa tanda besar kiamat yang ke-7? Angin lembut bertiup dari negeri timur, di hadis yang lain dari Yaman. Angin lembut ini membawa kematian. Angin lembut membawa maut. Siapa yang dijemput oleh angin ini? Yang dijemputnya hanya khusus umat Nabi saja yang beriman. Siapa saja, kata Rasulullah, orang yang di muka bumi ini masih ada iman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, orang ini hanya kenal dengan Allah dan percaya Allah ada dan pandai melafazkan kalimat Allah, dia akan didatangi oleh angin lembut ini. Walaupun dia di gunung, kata Rasul, walaupun dia di dalam gua, walaupun dia ada di pulau, dimanapun orang itu berada, angin ini akan sampai kepadanya. Saat terhirup olehnya angin itu, saat angin tersebut menyentuhnya, dia meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi, orang Islam, umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Habis, sehabis-habisnya orang Islam. Paham? Sekarang kita baru mengerti, ternyata umat Nabi serentak Allah wafatkan. Jadi enggak nunggu yang paling terakhir satu orang baru 40 tahun, 40 tahun lagi. Tidak, tapi Allah wafatkan serentak. Ini adalah tanda besar kiamat yang ke-7. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah. Nah, dari Nabi diutus sampai wafatnya serentak umat Islam di muka bumi, paling lama di dalam hadis Abu Daud, hadis yang dhaif ini, hanya masanya 1,5 hari atau 1500 tahun. Sementara kita sekarang sudah 1437 dalam catatan Hijriah. Bila digabung dengan 13 tahun, sudah 1450. Maknanya di depan kita, seandainya benar hadis dhaif ini, tapi kita tidak dibina keyakinan kita di atas hadis dhaif. Seandainya ini benar, berarti di depan kita hanya 50 tahun lagi orang Islam adanya. Wallahu a'lam, apakah dalam 50 tahun ke depan itu benar terjadi atau lebih cepat daripada itu? Wallahu a'lam, kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaum muslimin, selesai. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 ini hanya orang-orang kafir saja akan menyaksikan. Nabi bersabda, tidaklah yang menyaksikan kiamat melainkan seburuk-buruk manusia, sekafir-kafir manusia, sejelek-jelek nasib manusia di dunia, merekalah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Tanda besar kiamat yang ke-8, seluruh daratan bumi sebelah timur tenggelam. Australia, New Zealand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Jepang, China, India, terus naik sampai ke Rusia, tenggelam masuk ke dalam laut. Ini tanda besar kiamat yang ke-8. Tanda besar kiamat yang ke-9 langsung menyusul dalam waktu yang bersambungan. Tenggelamnya seluruh daratan bumi yang ada di sebelah barat. Brazil, Suriname, Amerika Serikat, Eropa, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Yang tersisa hanyalah satu ketul kepingan bumi di timur tengah, yang terbelah dua. Ini Jazirah Arab dan ini Syam. Syam sekarang adalah Yordania, Lebanon, Suria dan Palestina. Sementara Jazirah Arab, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman dan Yaman. Yang nanti namanya akan kembali seperti Jazirah Arab, ini akan kembali namanya kepada Syam. Cuma ini yang tersisa. Tanda besar kiamat yang ke-10 kata Rasulullah. Ini Yaman, Pak. Ini Yaman. Yaman di Jazirah Arab. Kata Rasulullah, tanda besar kiamat yang ke-10, dari dalam perut bumi Yaman akan muncul api raksasa setinggi-tinggi gunung dan bukit. Panas sekali api itu. Rasulullah bersabda, manusia yang hidup di sini akan lari tunggang langgang menuju negeri Syam. Saat mereka sudah berkumpul di negeri Syam, seluruhnya sudah kumpul di sini, malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat yang pertama. Terjadilah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Untuk Bapak ketahui semua, Pak, di Yaman hari ini sudah ada sebuah informasi yang akurat, pasti. Di Yaman hari ini, bahkan buka di YouTube kalau mau sekarang, di daratan Yaman sudah ditemukan area yang panas dan mengeluarkan asap panas. Ketika didekati oleh pakar-pakar dan ahli bumi, ahli tanah mendekat ke sana, ternyata kawasan tersebut sudah ditemukan lubang-lubang dan retakan-retakan tanah. Dari sela-sela lubang itu, Pak, kelihatan ada gelombang tekanan api yang sangat padat di dalam tanah. Dilihat kira-kira sekian puluh meter, sekian puluh meter, sekian ratus meter, sama, Pak, di dalamnya ada gelombang tekanan api yang sangat padat. Sampai hari ini belum diketahui berapa sumber energi api yang ada di dalam itu. Allah isyaratnya sudah memberikan kepada kita sinyal-sinyal bahwa tanda besar kiamat yang ke-10 mungkin akan terjadi, sebab Allah telah mulai menyalakan di dalam perut bumi Yaman. Bara api ini sudah mulai dinyalakan oleh Allah sebagai isyarat yang tidak bisa dibantah. Baik kaum muslimin, lihat di YouTube kalau mau melihatnya. Silakan lihat. Ada ini. Langsung jumpa. Kalau mau lihat, buka di YouTube langsung ketemu itu. Fenomena alam yang menakjubkan dan menakutkan di Yaman. Subhanallah. Kaum muslimin yang kami muliakan, 10 tanda besar kiamat. Nah, setelah mendengarkan ini, Bapak tadi dengar saya menyebutkan Al-Mahdi enggak? Di mana kemunculan Al-Mahdi? Setelah terjadinya dukhon. Rasulullah bersabda, saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang, kata Nabi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan panah, menggunakan tombak, dan kalian akan berlari berjalan di atas kaki kalian. Kalian akan menunggang kembali kuda-kuda perang kalian. Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Saat Al-Mahdi muncul, kondisi kalian ketika itu sudah kembali secara total dan sempurna seperti hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipaksa oleh Allah hidup menjadi manusia seperti zaman dulu, serba manual. Aneh. Ini Al-Mahdi setelah dukhon. Albert Einstein. Bapak ingat enggak dengan orang ini? Namanya Albert Einstein, bapak fisika dunia, konon katanya begitu. Beliau ditemui oleh lebih dari 2000 wartawan seluruh dunia, termasuk dari negara-negara maju yang sedang berlomba-lomba membangun industri-industri nuklir, pabrik-pabrik senjata modern dalam persiapan Perang Dunia Ketiga. Wartawan ini mendesak Albert Einstein, "Tuan Albert, apa pandangan engkau Perang Dunia Ketiga nanti seperti apa?" Mereka ingin dengar. Mula-mula Albert Einstein enggak mau jawab, Pak. Tapi karena dipaksa, akhirnya dia berkata, "Kalian nanti akan berperang dengan senjata manual pada Perang Dunia Ketiga. Saya tidak tahu senjata seperti apa yang akan kalian gunakan, tetapi yang pasti tidak ada satupun nuklir yang kalian buat hari ini pada Perang Dunia Ketiga masih bisa kalian pakai. Tidak ada satupun pesawat yang hari ini kalian buat pada Perang Dunia Ketiga bisa kalian pakai. Kalian semua akan kembali kepada senjata manual." Lihat, Albert Einstein meyakinkan kepada 2000 wartawan lebih, Perang Dunia Ketiga sudah dimulai nanti dengan senjata manual. Wajar, Pak, di YouTube apa lihat apa kerjaan orang Eropa hari ini. Mereka mulai membuat senjata-senjata manual yang unik-unik dan aneh-aneh. Dan saya tidak heran kalau di Vatikan Roma, puluhan ribu para pemuda-pemuda Kristen dilatih menunggang kuda sekarang ini dan melemparkan panah di atas kuda. Mereka sudah menyiapkan ratusan ribu pedang-pedang dari besi-besi terbaik hari ini. Kenapa kaum muslimin? Mereka yakin perang ke depan menggunakan kembali pedang, tombak, panah dan sebagainya. Umat Islam apa yang dipersiapkan? Pegang pisau dapur aja teroris. Boro-boro megang pedang. Kalau mau, ambil jalur legal. Ambil jalur legal. Nah, saya dengar di Sentul ini, Adzikro ini, ngambil jalur legal. Legal, ada pelatihan resminya. Tercatat. Nanti kalau ada memanah, saya sarankan gabung di Perpani. Buka cabangnya. Kalau berkunda, buka ekostrian di sini. Buka perdasi di sini. Ya, cabangnya atau bagaimana, lakukan seluruhnya secara legal. Karena umat Islam wajib untuk mempersiapkan diri seperti ini. Baik, kita lanjut. Al-Mahdi akan muncul. Dan Rasulullah bersabda, beliau munculnya di Mekah. Al-Mahdi munculnya nanti di Mekah. Tepatnya seorang lelaki dari Madinah dikejar oleh 300 orang pasukan darat berjalan kaki dari Damaskus. Mereka digelari dengan pasukan Sufyani, sejumlah 300 orang. Dikejar laki-laki yang ada di Madinah ini, ciri-cirinya melengkapi seluruh ciri-ciri yang ada pada Al-Mahdi. Laki-laki ini tahu bahwa dia yang dimaksud, dia pun lari. Saat dia meninggalkan Madinah, melintasi Zulhulaifah, lalu lewat Al-Baida dan terus menuju Mekah, mereka 300 orang yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida adalah perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Ya. Kota kecil ini, Pak, masuklah 300 orang itu di situ. Allah jadikan gempa, kemudian terbelahlah tanah di Al-Baida. Satu kota itu, gedung-gedungnya, pasar-pasarnya tenggelam masuk ke dalam tanah, termasuk 300 orang yang ada mengejar tadi tenggelam seluruhnya kecuali hanya satu orang. Disisakan oleh Allah untuk memberikan kabar kepada orang-orang di belakangnya, kami tenggelam di Al-Baida. Maka penduduk Mekah tahu bahwa penduduk masyarakat yang yang ada di Al-Baida sudah tenggelam. 300 pasukan yang mengejar seorang lelaki yang lari ke Mekah juga sudah tenggelam di Al-Baida. Maka pahamlah penduduk Mekah, laki-laki yang dikejar itu menurut hadis itulah Al-Mahdi. Penduduk Mekah segera menyebar mencari mana laki-laki tersebut. Karena ciri-cirinya dijelaskan lengkap oleh Nabi, dengan sangat mudah lelaki ini akhirnya ditemukan. Ternyata laki-laki ini ditemukan sedang tawaf, Pak. Sedang tawaf, karena adabnya kalau masuk Mekah tawaf kudum dulu kan. Dia tawaf duluan. Tawaf walaupun nundukkan muka, enggak kepengen ketahuan. Beda dengan orang yang di Medan, Pak, ngaku-ngaku Al-Mahdi. Aku adalah Al-Mahdi, ayo baiat dengan aku. Nomor rekeningku sekian, ngola. Satu kali baiat harganya sekian. Nah, kaum muslimin, ini Al-Mahdi malah menyembunyikan wajahnya. Tapi ditangkap oleh orang-orang beriman. Kawan-kawan, ini dia lelakinya. Dipaksa untuk mau menerima baiat. Mula-mula dia tidak mau. Dia menolak. Dia minta waktu. Di malam harinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aslahahu Allahu fi lailatin. Allah pun mengislah keadaannya dalam satu malam. Al-Mahdi yang sebenarnya memang dialah Al-Mahdi, tidak mau, sebenarnya dia tidak mau. Tapi Allah kuatkan hatinya dalam satu malam sehingga dia besoknya siap untuk dibaiat. Allah jadikan dia memiliki kemampuan kepemimpinan yang sebelumnya dia tidak punya. Aslahuhullahu fi lailah. Allah berikan dia bekal-bekal kepemimpinan. Allah berikan bagaimana cara menyatukan dunia, bagaimana cara menaklukkan musuh-musuh, bagaimana cara bla bla bla, diajarkan oleh Allah dalam satu malam. Fa aslahuhullahu fi lailah. Baca ini semua nanti di kitab ensiklopedia akhir zaman. Kitab ini ada di luar. Baca di kitab ini bagaimana Al-Mahdi diajarkan oleh Allah dalam satu malam diperbaiki keadaannya sehingga besok dia siap untuk dibaiat di Mekah, tepat di antara rukun Hajar Aswad dengan Makam Ibrahim. Disitulah dia menerima baiat. Kaum muslimin, ciri-ciri Al-Mahdi itu kata Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih, yushbihu nabiyakum fil khalqi fil khuluqi wala yushbihuhu fil khalqi. Al-Mahdi itu nanti adalah dari keturunan kandung anakku ini. Ali sambil memegang Hasan bin Ali. Anak Ali kan kembar dua, Hasan Hussein. Ali memegang Hasan. Apa kata Ali? Hasan ini adalah seorang sayyid. Dari keturunannya nanti akan muncul seorang pemimpin umat di akhir zaman. Namanya sama dengan nama nabi kamu. Nama ayahnya sama dengan nama ayah nabi kamu, Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Dia mirip dengan nabi kamu di bidang akhlak, tapi dia tidak mirip dengan nabi kamu di bidang bentuk. Nih, kalau lihat kemarin di YouTube menyebar, ada penampakan atau muncul sosok cicit nabi yang sangat rupawan. Kalau benar itu adalah cicit nabi, setidaknya kurang lebih Rasulullah itu memang menawan, Pak. Putih, bersih, indah, wajahnya menarik, semuanya lengkap pada sosok nabi. Tapi Al-Mahdi beda. Al-Mahdi kata Rasulullah SAW, warna kulitnya, sampai ke warna kulit nabi sebutkan, Pak, warna kulitnya coklat kehitam-hitaman, warna rambutnya pirang, warna jenggotnya tebal sampai ke dada, jenggot teroris. Alisnya kata Rasulullah melengkung seperti bulan purnama. Maaf, melengkung seperti bulan sabit. Hidungnya, tulang hidungnya mancung dan lurus. Jadi hidung-hidung yang kayak kita-kita ini gak laku jadi Al-Mahdi. Bibir atas dan bibir bawahnya sama tebal, seimbang dan indah dilihat. Giginya kata Rasulullah rata, tidak ada yang boneng ke depan, tidak ada yang mundur ke belakang. Jarak antara satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi ini saat dibaiat persis dalam usia aku diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Usianya 40 tahun. Ciri-cirinya tingginya, bidang dadanya, bulu dadanya, nabi ceritakan dengan detail. Sampai-sampai kata Rasulullah, dia berbicara dan berbahasa dengan bahasa yang fasih tapi tidak lancar mengucapkan huruf ra. Huruf R-nya agak cadel, Pak. Ya. Baik kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan ada tanda-tanda alam menjelang kedatangan Al-Mahdi yang tidak bisa dikarang-karang, enggak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda alam ini, yang pertama, Al-Mahdi akan muncul ketika jazirah Arab dan negeri Arab sudah mulai dituruni salju. Salju turun di Arab. Sudah sejak 2009 salju mulai diansur-ansur, Pak. 2012 sudah tebal, 2013 makin hebat, 2014 sudah mendekati Mekah, 2015 kemarin sahabat saya di Mekah kirim foto, foto terbaru, video bukan foto lagi, video terbaru. Di Mekah sudah ada lembah yang sudah menggenang air, di pinggirnya sudah ada salju, Pak. Syekh Su'ud Syuraim saat salju pertama mulai turun di jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, dia berteriak sambil khutbah Jumat dan dia berkata, "Hadhihi ayatun min ayatillah." Ini adalah satu tanda di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah fi akhiriz zaman, di akhir zaman. Hai manusia, ketahuilah oleh kalian, adakah tanda yang lebih jelas melainkan salju turun di jazirah Arab? Kan enggak pernah kan sebelumnya kan? Enggak kebayang malah. Negeri gersang panas tandus kayak Arab gitu bisa turun salju. Tapi sekarang, Pak, seorang pilot pesawat Air Asia, orang Indonesia, tinggalnya di Pak Ali namanya, tinggalnya di Cyber City ya, di Malaysia. Beliau mengatakan 3 tahun terakhir ini, asal dia masuk daerah Arab, khususnya daerah Arab Saudi, langit itu selalu berawan sekarang. Dulu enggak, dan makin kesininya makin tebal awannya, makin hitam, Pak. Ketika dia landing di mana-mana tempat, dia sudah melihat ada tumpukan-tumpukan salju. Masya Allah, ini adalah tanda Al-Mahdi sudah sangat dekat. Bukankah Rasulullah bersabda, jika kamu mendengar Al-Mahdi keluar, kamu wajib pergi kepadanya, berbaiat bersamanya, walau merangkak di atas salju. Kalimat merangkak di atas salju menandakan sudah tidak ada mobil, sudah tidak ada pesawat, tidak ada helikopter, walaupun jalan kaki, kejar, menyusullah, bergabunglah dengan Al-Mahdi, walau merangkak di atas salju. Baik, salju di Arab. Berikutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, terjadi kekacauan dan huru hara yang merata di Timur Tengah. Huru hara di mana-mana menjelang Al-Mahdi keluar. Gimana kondisi Arab sekarang? Gimana kondisi Arab sekarang? Jawab. Setelah Arab Spring sampai hari ini enggak jelas juntrungannya. Malah makin kesininya, Pak, makin berkabut suasana di Timur Tengah itu. Huru hara, kegaduhan, perang dan perang. Menjelang Al-Mahdi keluar, terjadi fitnah Bisyam. Fitnah Bisyam, fitnah Syam. Nah, di mana Syam? Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Fitnah di Syria, makna fitnah adalah terjadi pembantaian umat Islam, terjadi pembunuhan, terjadi peperangan, terjadi pengrusakan dan penghancuran yang dahsyat, terjadi eksodus masyarakat keluar dan diusir hebat-hebatan, luar biasa. Fitan Bisyam. Dan Nabi berkata, ini pesan terpenting dari ceramah kita sekarang ini. Ini pesan terpenting. Awas, Bu, perhatian seluruhnya. Bapak, perhatikan seluruhnya. Pesan Rasulullah SAW yang mulia adalah, saat fitnah di Syam sudah membara, perintah Rasulullah adalah, badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal soleh di masa-masa fitnah. Wal fitanu bisyam. Wal fitanu bisyam. Dan yang dimaksud dengan fitnah, standar barometernya adalah di negeri Syam. Rasul perintahkan, kalau fitnah sudah membara di Syam, kerjaan kalian semua yang bukan penduduk Syam, perbanyak amal soleh. Kaum muslimin Jakarta, kaum muslimin Sentul, kaum muslimin Jawa Barat, kaum muslimin Jawa, kaum muslimin Sumatera, kaum muslimin se-Indonesia, kaum muslimin di tetangga jiran kita Malaysia, Australia, kaum muslimin satu dunia, diperintahkan Nabi, bila fitnah Syam membara, kamu wajib memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Stop amal salah. Perintah Rasulullah. Sebab apa? Sebab ke depan, kalian akan menyaksikan fitnah di muka bumi ini terus naik. Bukan makin buruk, Pak. Bukan makin baik. Makin kesininya makin hebat fitnah-fitnah itu. Peperangan, bencana, musibah, kelaparan, petaka dan segala macamnya yang jelek-jelek makin kesininya makin hebat, Pak. Bapak akan saksikan. Wallahi, 1-2 tahun ke depan Bapak akan percaya 100% dengan apa yang hari ini saya sampaikan. Kekacauan akan merata di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bapak akan lihat bagaimana kondisi Indonesia sekarang yang gonjang-ganjing gak karu-karuan. Ciri-ciri kebangkitan komunis begitu sangat jelasnya. Bagaimana kuasa Syiah sudah mulai menggurita di mana-mana. Belum lagi ditambah dengan oknum-oknum yang sudah bersatu untuk menguasai Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Ini baru Indonesia. Malaysia sekarang, Pak. Saya tiap tahun dari 2011 ke Malaysia. Tiap bulan saya ada jadwal satu minggu di Malaysia. Saya tahu bagaimana perkembangan sekarang yang ada di Malaysia. Hampir ambruk Malaysia, Pak. Ternyata begitu juga di negeri yang lain. Kita sedang menuju kepada kehancuran dalam makna yang sesungguhnya di akhir zaman. Ini fase keempat. Perintah Nabi, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kalau sebelumnya sholat kita masih di rumah, sekarang gak ada lagi cerita sholat di rumah. Kejar ke masjid. Kalau sebelumnya kita puasa Ramadannya masih biasa-biasa, besok harus luar biasa puasa Ramadannya. Banyak diisi dengan qiraah Quran, banyak diisi dengan majlis zikir, banyak diisi dengan majlis ilmu. Perbanyakkan kita beribadah kepada Allah SWT. Kuatkan sedekah dan infaknya. Kuatkan sedekah dan infaknya. Sebelum sedekah dan infak tidak lagi berguna dan tidak ada yang mau menerima. Selanjutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, akan wafat terlebih dahulu seorang Raja Arab, penguasa Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu di mana letaknya? Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Uni Emirat Arab, di Saudi. Wafat seorang Raja Arab. Wafat seorang Raja Arab. Saya bacakan hadisnya berikut ini. Yaqtatilu inda kanzikum thalathah. Apa arti thalathah? Akan saling bergaduh, akan saling ribut, akan saling bercanggah, akan saling bertengkar, jatuh menjatuhkan, bahkan mungkin mengarah kepada perang. Tiga orang putra khalifah atau putra raja ketika meninggal seorang raja pemimpin Mekah Madinah. La yasiru ila wahidin minhum. Tidak seorang pun dari mereka bertiga itu yang benar-benar akan memimpin Mekah Madinah. Sebab apa? Rasul bersabda, kepemimpinan Mekah Madinah akan langsung digenggam dan dipegang oleh keturunan kandungku dari Ahlul Baitku, Al-Mahdi. Raja apa yang meninggal di Arab Saudi kemarin? Raja Abdullah, dalam usia 90 tahun, bulan Januari 2015. Yuk kita lihat pendiri Arab Saudi modern, namanya Raja Abdul Aziz bin Saud. Nah, beliau ini punya istri yang sangat banyak. Dari sekian istrinya, 4 orang yang resmi menjadi permaisuri kerajaan. Dari 4 orang ini lahirlah putra-putra dan putri-putri. Yang putra-putra inilah yang diangkat sebagai putra mahkota kerajaan. Jumlah mereka ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perintah beliau yang sekarang menjadi undang-undang yang tidak boleh dirubah di Arab Saudi adalah tidak boleh menjadi raja di Arab Saudi siapapun para cucu selama putra-putra mahkota masih hidup. Jadi yang menjabat sebagai raja haruslah putra mahkota. Bila yang ini meninggal, langsung digantikan oleh putra mahkota yang lebih junior sedikit di bawahnya, walaupun lain ibu. Meninggal juga gantikan, meninggal juga digantikan. Sekarang kita hitung dari yang keempat, Pangeran Faisal, yang akhirnya menjadi Raja Faisal. Faisal meninggal dunia dengan cara dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri dari jarak 3 meter, ditembak. Dar der dor, keponakan kandungnya sendiri yang membunuh, yang baru pulang dari Washington. Kenapa? Faisal raja yang berani mengembargo Amerika Serikat. Satu bulan lamanya Amerika sakaratul maut. Gara-gara diembargo oleh Arab Saudi. Minyak tidak boleh disalurkan ke sana. Kaum muslimin, Faisal lah yang bersumpah dalam pidatonya akan membebaskan Al-Aqsa. Dianggap Faisal ini sebuah ancaman, dia dibunuh. Meninggallah Faisal. Setelah Faisal meninggal, digantikan oleh saudaranya Khalid, Pangeran Khalid. Khalid meninggal digantikan oleh Fahad. Fahad meninggal digantikan oleh Abdullah. Aha, Abdullah inilah yang menjadi tema kita sekarang. Abdullah tahun 2008 dia sudah difonis oleh seluruh medis internasional dianggap sudah mati secara medis. Artinya hidupnya sudah bergantung seluruhnya kepada obat-obatan dan peralatan medis. Enggak mungkin bertahan lama hidup. Ini menurut medis ya. Organ tubuh bagian dalamnya sudah cangkokan semua. Sudah cangkokan semua. Sementara bagian organ tubuhnya yang lain sudah dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Tidak ada obatnya. Sehingga dia divonis menurut medis sudah dianggap mati secara medis. Tahun 2008 itulah beliau membaiat tiga putra mahkota, yaitu saudaranya yang akan menjadi raja setelahnya secara berurutan. Tiga orang serentak dibaiatnya. Siapa? Pangeran Sultan, Pangeran Nayef, dan Pangeran Salman. Urutannya adalah Sultan yang pertama. Bila Sultan meninggal, langsung diganti oleh Nayef yang kedua. Nayef meninggal, baru Salman yang ketiga. Nah ini siapa ini? Ini adalah Talal, Pangeran Talal. Ini termasuk orang terkaya di dunia. Ini adalah Pangeran Mukrin. Baik, kaum muslimin. Tiga orang ini dibaiat. Seluruh dunia menyaksikan Abdullah membaiat, karena ini live di TV. Kaum muslimin, qadarullah. Ternyata Raja Abdullah umurnya panjang. Setelah 2008, 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. Menyusul Pangeran Nayef, tanggal 16 Juni 2012 Pangeran Nayef meninggal dunia di London karena penyakit kanker. Abdullah masih hidup. Raja Abdullah baru meninggal bulan Februari 2015. Coba lihat dua calon pengganti beliau dan meninggal duluan. Beliau masih hidup. Berapa orang sisanya berarti? Tiga, Salman, Talal, dan Mukrin. Dalam hadis bagaimana? Wafat seorang raja Arab penguasa Mekah dan Madinah. Tiga orang putra mahkota selepas beliau akan saling gaduh dan ribut sesama mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang betul-betul menjadi pemimpin Mekah dan Madinah, karena Mekah Madinah saat itu akan jatuh ke tangan keturunan kandungku dari Ahlul Baitku, Al-Mahdi, kata Rasulullah. Dan subhanallah, subhanallah, tiga orang ini ternyata punya karakter yang berbeda-beda. Salman dari sejak remaja terkenal sebagai pemuda, sebagai remaja yang taat dan soleh. Dia tidak disenangi di antara seluruh saudara yang lain. Kenapa? Dia cukup berprinsip. Dia mencintai sunnah Nabi. Dia sangat menjaga sholat berjamaah lima waktu. Sangat benci dengan apapun jenis maksiat. Dialah yang ketahuan dan diberitakan memukul saudara kandungnya sendiri, yang ketahuan meminum minuman keras dan bawa menggendong bapak, menggandeng perempuan, dipukulnya sampai berdarah. Dia benci melihat siapa yang berbuat maksiat di depan matanya. Salman ini jabatan tertingginya hanya menjadi gubernur di Riyadh. Tapi ketika Raja Abdullah meninggal, otomatis dialah yang menjadi raja berikutnya. Sebenarnya ada konspirasi untuk menggagalkan beliau. Tapi Allah punya rencana lain. Beliau naik. Setelah beliau naik, nah, si Talal. Talal pak, bukan Talal. Pangeran Talal ini track recordnya seluruh dunia kenal. Mentang-mentang berduit, mentang-mentang kaya raya, tidak ada jenis dosa dan maksiat yang enggak dibuatnya. Sehingga beliau merasa ke depan orang macam gini memegang Arab Saudi akan berbahaya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Pangeran Talal dihapus namanya oleh Raja Salman dari anggota keluarga kerajaan dan diusir. Jangankan untuk menjadi raja berikutnya, dianggap sebagai keluarga kerajaan saja sudah tidak dianggap lagi. Ini masa Salman naik ya. Bapak, ini orang punya duit loh. Ini orang punya pengaruh, punya fulus, punya pengikut. Lah zaman sekarang ini zaman fulus, betul tidak? Fi fulus kulli syai' mulus. Ma fi fulus mampus. Beliau punya duit. Beliau sudah diusir dari kerajaan. Sementara Mukrin, Salman juga tidak ingin menjadi raja berikutnya adalah Mukrin. Sebab apa? Sebab otak, hati, daging, darah dan jiwa si Mukrin ini berloyalitas sepenuhnya kepada Yahudi dan Amerika. Salman tidak ingin penguasa Arab berikutnya orang macam Mukrin. Walaupun namanya tidak dihapus dari anggota keluarga kerajaan, akan tetapi statusnya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan beliau dicabutnya, dan beliau baiat dua orang calon raja berikutnya, anak kandung almarhum putra, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef, apabila ini meninggal, pengganti berikutnya adalah anak kandung dia sendiri, Muhammad bin Salman. Baik, ini sudah dibaiat 3 bulan setelah beliau naik menjadi raja. Bapak, ibu, menurut bapak, ibu, dua orang ini sakit hati gak kira-kira? Anak-anaknya gimana kira-kira? Jangan ditanya pak. Apalagi anak kandungnya Talal, Al-Walid bin Talal, orang terkaya nomor 5 dunia. Gedung tertinggi yang hari ini dibuat di Jeddah, 1,2 km yang disebut dengan Kingdom Tower itu, yang punya Al-Walid bin Talal. Sementara bapaknya sudah dibuang dari kerajaan, maknanya dia dengan keturunannya juga sudah tidak dianggap. Pasti duit akan bicara. Tentara bayaran bisa dibeli. Senjata bisa didatangkan. Kekacauan bisa diadakan. Betul tidak? Benar kata Rasulullah, hari ini pak, di tubuh kerajaan Arab Saudi sudah mulai kuat-kuatan. Ini sudah mulai membuat kubu, ini membuat kubu, dan duit bermain. Pasukan-pasukan bayaran sudah mulai disewa di mana-mana. Chaos dan keributan dirancanakan. Susah keadaan Raja Salman sekarang ini, Bapak. Sudah ada rencana perebutan kekuasaan. Bahkan ada upaya memberacuni dan membunuh Raja Salman. Padahal enggak pun dibunuh, beliau sudah sangat tua. Beliau sudah sangat sepuh. Dan sudah ada penyakit-penyakit permanen di tubuhnya. Tapi begitulah, Pak. Tidak ada seorang pun dari mereka bertiga yang berkuasa, karena Al-Mahdi lah yang akan memimpin. Menandakan apa ini? Dekat atau jauh lagi itu? Camkan ini baik-baik. Baik, berikutnya. Berikutnya, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Mengeringnya Sungai Eufrat. Sungai Eufrat. Sungai Eufrat ini di mana? Irak. Ada 3 sungai terbesar di Timur Tengah. 1, Nil. 2, Tigris. 3, Eufrat. Sungai Eufrat. George Walker Bush. Masih kenal enggak dengan makhluk ini? George Bush. Beliau berpidato berapi-api di Gedung Putih sebelum dia diganti oleh Barack Obama. Isi pidatonya, Pak, mengejutkan dunia. Kenapa? Apa yang dikatakannya sesuai dengan hadis Nabi. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Takkan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Eufrat. Apabila Sungai Eufrat mengering, kata Rasulullah, akan ditemukanlah gunung emas yang sangat besar dan padat di dalam tubuh aliran Sungai Eufrat di Irak. Kaum muslimin, yang menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan datang menuju ke sana membawa senjata-senjata mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertempur dan berperang memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 lelaki yang berperang, 99-nya mati di tempat, cuma satu yang hidup. Apa kata mereka? Semoga satu yang hidup itu sayalah orangnya. Inilah dia banyaknya kematian kaum lelaki dalam perang perebutan gunung emas di Irak. George Walker Bush sebelum diganti oleh Barack Obama, masih ada di YouTube, Pak. Pidatonya ini masih ada di YouTube. Apa kata beliau? Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Ini penting. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan pastikan emas itu aman dari tangan-tangan para penjahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang penjahat siapa? Yang penjarah, yang garong siapa? Mereka. Amerika Serikat, United States akan pastikan bahwa gudang emas itu aman dari tangan-tangan para penjahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya Amerika lah yang akan paham sekarang. Kenapa Rusia, kenapa China, India akhir-akhir ini lebih merapat, blok timur saling merapat. Ternyata benar. Mereka sedang mempersiapkan rencana besar menguasai timur tengah, Pak, blok timur. Amerika dan barat selama ini sumber hidupnya adalah di timur tengah. Sementara secara ekonomi Amerika Serikat sudah carut marut sekarang. Mereka tidak akan bisa hidup tanpa timur tengah. Arab Saudi sejak dipimpin oleh Salman sudah sulit dikendalikan. Mau tidak mau akan terjadi perang besar. Barack Obama pada bulan Maret 2014 tidak jadi menarik ke Amerika 135 ribu pasukan darat yang tersebar di seluruh negeri-negeri teluk. Nggak jadi ditarik ke Amerika. Sebab apa, Pak? Padahal secara ekonomi Amerika udah nggak sanggup menggaji tentara-tentara ini. Tapi kenapa tetap dibiarkan? Nggak jadi ditarik. Persiapan untuk mengamankan emas yang ada di Irak. Agar dapat dipahami kondisi ini. Subhanallah. Kaum muslimin, Sungai Efrat sudah mengering. Bapak mau tahu sudah mengering apa belum? Coba buka tanggal 12 Februari 2013 New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, buka, Pak, catat tanggalnya. Jangan katakan saya pendusta. Tanggal 12 Februari 2013 lihat pernyataan NASA Amerika. Menurut NASA, Sungai Efrat sudah mengering 60%. 2013, kata mereka, 2014 menurut kami sungai ini kering total 100%. Ternyata tepat. April 2014, Sungai Efrat sudah mengering 100%. Hari ini, Pak, siapa yang pergi ke Irak, dia akan bisa berjalan kaki menyeberang sungai di dasar sungai. Enggak percaya? Pergi. Serius? Nggak percaya? Tafadol, jalanlah, safar ke sana. Ongkosi Pak Ustadz, siap? Dengan catatan, kalau benar, pulangkan fulus saya. Dan harus ada jaminan yang saya pegang. Baik kaum muslimin, Sungai Efrat telah mengering. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Takkan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Efrat. Sungai Efrat telah mengering. Jelas? Baik. Selanjutnya kaum muslimin, sebenarnya banyak lagi yang lain-lain, saya akan persingkat. Masih ingat 10 tanda besar kiamat? Jadi ini masih ada hubungannya dengan Al-Mahdi ya. 10 tanda besar kiamat hanya akan muncul kalau simpulnya dipotong. Masih ingat tadi? Simpul itu apa, Pak? Yang menyebabkan terjadinya tanda besar kiamat yang pertama. Simpulnya itu adalah bumi mengalami hantaman meteor. Nanti tolong dibaca di kitab Zikir Akhir Zaman, uraian para ilmuwan, para ahli, para astronom, mereka mengungkapkan fakta dan NASA juga menjelaskan bahwa bumi kita sekarang ini ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Bahkan di New Wise sudah ditemukan sekarang ini 12 ribu lebih meteor-meteor yang panjangnya ratusan meter, dan bahkan ada satu yang hitam, gelap, besar, meluncur menuju bumi. Menurut NASA sampai sekarang masih aman, gak akan ada yang kena, kata NASA. Tetapi Bapak Ibu, kenapa mereka hari ini telah melakukan persiapan yang serius? Apa persiapan mereka? Amerika di 2012 telah menyelesaikan pembuatan bangunan bawah tanah yang disebut dengan bunker raksasa. Satu bunker itu dapat menampung 500 ribu manusia. Di dalam bunker itu disediakan fasilitas hidup yang dapat menghidupi 500 ribu manusia bertahan selama masa 1 tahun. Dan itu sudah bunker yang keenam dibuat oleh Amerika, Pak. Orang yang akan berhak masuk ke dalam munkar pun sudah ditentukan sekarang, sudah jelas siapa orangnya. Itu adalah orang-orang yang lulus menurut Illuminati. Siapa yang pantas masuk sudah dijelaskan siapa orangnya. Kenapa mereka persiapkan? Rusia juga mempersiapkan, 3 bunker Rusia punya, Inggris sudah punya, Belanda punya, Australia punya. Bahkan tetangga kita Singapura, bunker raksasa mereka bisa menampung 250 ribu manusia. Sudah selesai dibangun 10 tahun yang lalu. Kenapa mereka mempersiapkan bunker? Ternyata 43 tahun yang lalu, di mana lagi kita nulis? Saya tadi berharap laptop kita dapat dioperasikan sehingga ada yang kita tembakkan. Kadarullah enggak muncul, enggak nyambut dan enggak kelihatan tulisan saya di sana. Mungkin ini udah ketakutan duluan kalian, bagaimana? Baik, kaum muslimin, 43 tahun yang lalu telah diumumkan kepada dunia oleh NASA bahwa 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor. Ini arus sungai meteor, Pak. Ya. Arus sungai meteor. Bumi kita 2013, ini diumumkan 43 tahun yang lalu ya. 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor, melintas selama 4 tahun. Baru akhir 2016 bumi kita baru keluar. Nah, meteor yang ada di ruang angkasa yang akan dilintasi oleh bumi kita, jumlahnya ratusan juta meteor. Kecepatan meteor di ruang angkasa adalah 120 ribu kilometer per jam. Kecepatannya 120 ribu kilometer per jam. Kekuatan meteor ledakannya ini tergantung kepada besar kecilnya meteor tersebut. Apa? Di dalam Al-Quran di 5 surat menjelang kiamat, surat Saba, surat Ad-Dukhan, surat Al-Muluk, surat At-Tur, surat Al-Hadid. Di 5 surat Allah mengumumkan menjelang kiamat kalian di bumi akan mengalami jatuhnya benda-benda langit yang menyebabkan keributan yang besar di muka bumi. Wa in yaraw kisfan minas samaa'i saqita yaqulu sahabun markum. Ketika mereka melihat pecahan langit masuk ke dalam bumi, mereka berkata, sahabun markum. Itu adalah awan yang bertindih-tindih. Secara teorinya tepat. Michel Penn menyebutkan, sekali lagi, kita di tengah arus sungai meteor. Michel Penn, pakar senior astronomi dunia, beliau menjelaskan bahwa ketika satu meteor menghantam atmosfer bumi kita sebagai pelindung dan benteng pertahanan bumi kita dihantam, gedum. Apabila meteor ini besar, satu bumi bisa mendengarkan suaranya. Suara gelegar yang besar di langit. Setelah itu, meteor ini melaju, menembus pertahanan lapisan bumi, yaitu meteor ini, menyebabkan dia terbakar. Saat dia terbakar, menimbulkan asap yang teramat sangat tebal. Bagian luar yang terbakar ini, dari meteor ini, akan lepas satu persatu menjadi meteor-meteor kecil. Inilah yang menjadi hujan meteor. Dalam film Kiamat 2012, masih ingat? Bagaimana meteor yang kecil-kecil itu menembus gedung-gedung, bukit-bukit, segala macamnya. Itu adalah bagian lapisan kulit. Bagian dalamnya mengandung siderite. Bagian dalamnya mengandung siderite. Apa itu siderite? Yaitu bahagian daripada meteor yang berupa zat dari zat besi. Saat dia menembus lapisan pertahanan bumi, siderite ini menimbulkan medan magnet yang sangat kuat, Pak. Akibatnya seluruh besi-besi yang ada di muka bumi, seluruh logam-logam yang ada di bumi terinduksi oleh medan magnet yang dihasilkan oleh meteor ini. Maka mobil kita mesinnya dari karet, dari plastik, apa dari apa tuh? Dari besi. Dia lengket antar satu dengan yang lain. Di starter mobilnya gak bisa lagi. Pesawat juga begitu. Semua mesin-mesin pabrik-pabrik, industri-industri berhenti. Kapal tempur, pesawat tempur, segala macamnya berhenti. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, begitu juga siderite ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya seluruh listrik dan sinyal dibuatnya padam. HP bapak yang cantik-cantik udah gak berfungsi lagi. Internet, TV, segala macam yang lain sudah tidak berfungsi lagi. Selesai sudah. Berakhir sudah. Teknologi berhenti. Nah, hantaman meteor, kalau garis diameternya kata Michel Penn 2 kilometer saja garis diameternya. 2 kilometer saja kekuatan ledakannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah jatuh di Nagasaki dan Hiroshima. 1 juta kali lipat, kebayang gak tuh? Saat meteor ini jatuh ke laut menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter, sentul berapa tingginya dari laut? Tinggi ya, alhamdulillah ya. Jakarta? Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, kutub ini akan meleleh untuk selama-lamanya. Air laut naik ke permukaan setinggi 7 meter lagi. 20% pulau-pulau di Indonesia akan tenggelam. Kota-kota besar di dunia yang dibangun di tepi pantai akan hilang. New Zealand, Florida, Chicago, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, lain-lainnya tenggelam. Dan ini yang disebut oleh Rasulullah, di akhir zaman akan terjadi hujan meteor, banyaknya penenggelaman bumi, kota-kota akan banyak perubahan bentuk. Lengkap sekali 3 terjadi Pak, dimulai dengan jatuhnya meteor. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, jatuhnya meteor ini Nabi sebutkan, Nabi menyebutkan jatuhnya meteor ini ditandai dengan pada umatku terjadi 3 ulah, 3 perangai. Apabila umatku sudah melakukan yang 3 ini, maka meteor akan jatuh. Kalau meteor jatuh Pak, banyak negeri-negeri yang tenggelam. Sebab apa? Terjadi dukhon. Dukhon itu panas enggak? Dukhon itu panas enggak? Panas sekali, kayak dalam oven. Dukhon ini sampai enggak ke kutub utara, kutub selatan? Otomatis air kutub meleleh enggak? Es meleleh, naiklah laut. Naiklah laut. Apalagi ahli bumi sudah menjelaskan 5 tahun terakhir ini air laut telah naik secara signifikan Pak, dari permukaan telah terus naik. Dan juga Bapak Ibu, ini apa? Piring. Dan ini saya umpamakan bumi kita mengalami penyungsangan sekarang, kutub utara, kutub selatan. Tahun demi tahun kutub ini mulai bergerak. 2014 kutub ini telah bergerak meninggalkan tempatnya sejauh 670 km. 2015 lebih jauh lagi. Makin lama bumi ini makin terus berputar. Otomatis Arab yang dulu di sini posisinya, Arab mulai diajak untuk menggantikan posisi kutub utara, kutub selatan. Pantesan Arab 5 tahun terakhir sudah mulai turun salju. Siberia kemudian akan sejajar dengan kutub terbaru. Lalu kutub yang lama, yang di sini ada gunung es, sini ada gunung es, karena mereka semakin mendekati daerah yang tersering terkena matahari, ini juga meleleh airnya. Betul tidak? Maka kaum muslimin, wajar kalau laut terus naik. Sekarang terus naik. Di mana-mana sangat mudah terjadi banjir. Ditambah lagi nanti adanya pengaruh dukhon. Kalau meteor itu jatuhnya itu bukan ke kutub, anggaplah ke daratan, dan tepat nanti akan jatuhnya di daratan. Kalau jatuhnya di daratan, terjadi dukhon. Panasnya dukhon akan menjadikan kutub itu meleleh dan air pun naik ke permukaan. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, fi hadhil ummah. Lihat yang sudah punya kitab ini halaman 293. Rasul bersabda, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini nanti akan terjadi banyak penenggelaman negeri-negeri. Kota-kota banyak tenggelam. Wah maskhun, akan banyak terjadi perubahan bentuk. Saya sudah jelaskan tadi dampak ilmiahnya, kenapa orang-orang menjadi berubah jelek, khususnya orang kafir. Kalau Bapak ada menyaksikan film kolosal seperti Lord of the Ring, lihat bagian musuh-musuh itu kan ok, jelek-jelek semua kan. Mereka itu terinspirasi oleh hadis-hadis Nabi loh Pak. Bagian yang bagus-bagusnya wajahnya masih oke-oke, padahal itu adalah orang-orang beriman istilahnya kalau kita-kitanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan terjadilah hujan meteor. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapankah yang 3 ini terjadi? Hujan meteor. Awas, bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang. Bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang. Terjadi hujan meteor. Sahabat bertanya, wa matadzak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? hujan meteor, perubahan bentuk, tenggelamnya banyak negeri-negeri dan kota-kota. Kapankah itu terjadi ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah catat ini. Kalau enggak, kitabnya dilihat. Jadi Bapak biar ngomongnya di luar pakai dalil. Ya. Idza zaharatil qainat, satu. Wal ma'azif, dua. Wasyuribatil khumur, apabila penyanyi-penyanyi wanita dari kalangan umatku sudah bermunculan di mana-mana. Sudah apa belum? Yang kedua kata Nabi, wal ma'azif, apabila musik, alat-alat musik sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana, umatku menghalalkan musik, umatku menyukai musik, sudah apa belum? Wasyuribatil khumur, apabila umatku sudah menyebar khamar, mudah didapat di mana-mana, mudah dijangkau di mana-mana. Apalagi saya dengar kabar sudah akan diketok palu bahwa larangan menjual miras di mana-mana se-Indonesia akan dicabut. Betul? Mempercepat meteor jatuh. Benda-benda memabukkan, khamar menyebar di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Jika tiga perbuatan ini sudah dibuat oleh umatku, kata Rasulullah, tunggu meteor akan jatuh. Akibatnya banyak negeri-negeri yang tenggelam. Terjadi dukhan yang membuat perubahan bentuk. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin yang kami muliakan, meteor adalah kunci untuk terjadinya tanda besar kiamat yang ke. Dan untuk tanda-tanda jatuhnya meteor, udah ada belum tanda-tandanya? Udah. Tinggal nunggu apa Bapak sekarang? Tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu apa? Gak usah nunggu apa-apa. Capek nunggu itu Pak. Yang paling penting pastikan apa persiapan saya. Itu yang penting. Apa amalan saya? Kayaknya kita tidak mungkin menjelaskan Dajjal. Saya harapkan tolong buka YouTube ceramah saya tentang membongkar rahasia dan fitnah Dajjal. Tolong buka ceramah saya di YouTube. Khusus ya. Judulnya adalah membongkar fitnah dan membongkar rahasia dan fitnah Dajjal di YouTube. Ada 2 jam itu Pak. Ini tidak sempat. Sekarang yang paling penting saya uraikan pada Bapak Ibu adalah apa persiapan yang harus Bapak lakukan sekarang. Amalan apa yang harusnya Bapak siapkan dan amalkan dari sekarang. Ini yang paling penting untuk segera diketahui. Baik kaum muslimin. Saya pikir putih juga di belakangnya. Ini udah penuh. Mau saya hapus? Atau mau diambil gambarnya? Hah? Tidak ada yang mau mengambil fotonya? Saya pikir ini akan berguna kalau seandainya mungkin beberapa orang saja mewakili nanti share pada yang lain. Bismillah. Sudah bisa? Oh, sudah. Alhamdulillah. Sudah ya? Alhamdulillah. Oh. Ya, temanya amalan-amalan, persiapan dan amalan. Yang tadi, udah betul? Ya. Kalau udah, bawa kemari. Udah, boleh? Boleh dihapus. Kaum muslimin, ketika saya menyampaikan ini kepada bapak ibu semua, ibu-ibu kira-kira udah lemas gak lututnya dengar? Udah lemas gak tulang belulangnya, bu? Enggak ya? Bapak-bapak gimana, pak? Semangat? Masya Allah. Saya bersyukur kalau begitu. Tapi kira-kira hilang gak semangat hidupnya? Nah ini beda lagi. Habis dengarkan ceramah ini, pulangnya ke rumah udah gini bahunya. Ditanya di rumah, mas kok jalannya begitu? Udah mau kiamat. Kan gak gitu kan? Insya Allah ya. Saya menyampaikan ini, bapak akan lihat nanti energi yang muncul akibat bapak mengetahui hal-hal ini. Persis seperti para sahabat. Para sahabat Nabi, ketika Nabi menguraikan tentang kita di akhir zaman, dampak yang terjadi kepada para sahabat dahsyat, Pak. Semangat hidup yang berlipat-lipat. Semangat memanfaatkan umur yang berlapis-lapis. Semangat yang dahsyat. Mereka tidak ingin membuang-buang waktu sedikit pun. Mereka ingin memanfaatkan setiap hari demi hari sebaik-baiknya. Kenapa? Kiamat sudah dekat. Apa yang harus saya persiapkan? Amalan saya sejauh mana? Iman saya hari ini bagaimana? Bagaimana baca Quran saya? Bagaimana tahajud saya? Bagaimana sedekah saya? Bagaimana di perjuangan saya untuk agama ini? Akhirnya para sahabat full memikirkan agama. Mereka cari dunia untuk agama. Mereka gali dunia untuk agama. Mereka fikirkan bagaimana amal mereka lebih hebat, mereka lebih jujur, mereka lebih amanah, mereka lebih berakhlak. Mana yang lebih tinggi di antara mereka? Saling berlomba-lomba menjadi manusia terbaik. Setelah mereka mendengarkan bahwa mereka hidup di akhir zaman dari Rasul. Masalahnya, ketika Nabi menjelaskan ini kepada mereka, kepada sahabat-sahabat, sahabat itu langsung percaya, langsung yakin. Padahal tanda-tanda yang diceritakan Nabi belum nampak seluruhnya pada mereka. Adanya malah pada kita. Ya kan? Siapa yang lebih berhak untuk seperti sahabat semangatnya? Mereka atau kita yang seharusnya? Kita. Karena kita yang menyaksikan semua. Sungai Eufrat mengering saat kita hidup. Danau Tiberias mengering, menyusut airnya saat kita hidup. Ya kan? Bapak Ibu, salju turun di Arab saat kita hidup. Bukan saat sahabat. Tapi sahabat, masya Allah, mereka benar-benar full memperjuangkan agama. Hidup mereka adalah untuk Allah. Qul sama-sama. Inna salati, sama-sama. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Energi ini yang muncul pada para sahabat setelah mereka mendengarkan uraian akhir zaman dari Rasulullah. Sekarang energi yang sama yang harusnya bapak warisi, semangat untuk hidup, bukan mengambil kesimpulan yang salah. Saya khawatir yang udah pulang-pulang duluan tadi, pulangnya udah bawa asumsi yang lain. Saya mau minta resign, keluar dari pekerjaan, pulang supaya kurang ngetik, mengingat, menimbang, memutuskan. Udah akhir zaman, saya keluar dari pekerjaan saya. Padahal belum sampai tamat. Dengarkan pengajian ini sampai tamat. Jangan di tengah jalan pulang, bahaya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, harusnya sekali lagi yang muncul adalah pas kata Nabi. Kalaupun besok kiamat terjadi, di tangan kalian hari ini ada satu butir biji kurma yang dapat kalian tanam hari ini. Tanam, kata Rasulullah. Padahal Bapak Ibu tahu, kurma itu kalau ditanam sekarang, 3, 4, 5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal kata Nabi, besok udah mau kiamat. Masih ada biji kurma yang dapat kamu tanam hari ini, tanam hari ini. Ini bukan sebuah tamsilan kosong, Pak. Maknanya apa? Sedekat apapun kiamat, apa hal yang bisa kamu buat hari ini dari hal yang bermanfaat, buat. Buat. Ustadz Arifin Ilham dengan kawan-kawan kita muslimin mukminin yang ada di sini bukan enggak tahu bahwa kita sudah di akhir zaman, tapi masih bersemangat enggak membangun pesantren yang kedua? Masih bersemangat dengan dana 38 miliar, masya Allah. Udah mau kiamat begini masih mendirikan. Iya, karena inilah yang paling positif yang bisa dilakukan sekarang. Masalah kiamat terjadi atau tidak, inilah prestasiku. Jelas. Jelas. Saya, Pak, hari ini sedang merintis pesantren. Saya merintis mendirikan pesantren, membangun gedung Al-Quran. Mungkin ini akan menjadi gedung pertama Al-Quran untuk di Sumatera Barat, di atas tanah yang alhamdulillah sudah kita beli sendiri atas nama pesantren. Kita bangun 4 lantai, biayanya 7M kurang 40 jutaan. Ustaz, udah mau kiamat? Karena mau kiamat itulah saya semangat. Karena mau kiamat itulah saya bersemangat. Inilah prestasi yang dapat kami persembahkan. Inilah rencana besar kami yang dapat kami lakukan hari ini. Masalah udah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, bukan urusan saya. Tetapi saya lakukan ini, inilah yang dapat menjamin kami bisa menjawab di hadapan Allah. Ya Rob, kami sudah merencanakan ini dan kami melakukan rencana itu. Ternyata engkau mendahului kami dengan terjadinya petaka huru hara. Engkau yang maha menghisab. Selesai. Pulang ke rumah, yang masih bujangan, jangan sampai tutup buku, enggak ada kawin, dah mau kiamat. Salah. Menurut saya cepat nikah, masih bujangan. Di Azikra masih banyak ibu jangan? Masih banyak. Masya Allah. Pengumuman bu, ibu yang punya anak gadis di rumah di Azikra, masih ada beberapa pemuda soleh siap untuk menjadi menantu bapak ibu. Yang punya istri baru punya dua anak, masih kurang pak, tambah anaknya. Udah dekat kiamat loh ini. Jangan terbalik, dek. Nggak usah nambah anak ya, dek ya. Udah mau kiamat kan? Salah pak. Saya satu Muharram kemarin, alhamdulillah, lahir anak saya yang ke-14. Alhamdulillah, satu Rabiul Awal, masih tahun ini, lahir anak saya yang ke-15. Wah, mulai bingung. Gimana bisa tuh? Kaum muslimin, ini akhir zaman. Makin ke akhir, makin bersemangatlah beramal. Baik sholat tahajudnya, baik baca Qur'annya, baik duhanya, baik nyetak anaknya. Termasuk mendidik anak menjadi para hafiz-hafiz Al-Quran. Menjadi calon-calon alim, menjadi calon-calon mujahid. Siapapun kita hari ini, dituntut untuk secepatnya melakukan akselerasi amal soleh. Jujur pak, peristiwa fitnah Syam sudah berjalan berapa tahun sekarang? Sudah berjalan berapa tahun? Dari Maret 2011, berarti udah berapa tahun? Udah full 5 tahun, masuk tahun ke-6 kan? Amal kita masih di situ-situ saja, karena kita menganggap masih lama. Padahal ini udah sangat dekat. Perintah Nabi ketika fitnah di Syam membara. Apa perintah Nabi? Perbanyaklah amal soleh. Hari ini baru bapak nyadar, hari ini baru ibu nyadar. Maka mulai hari ini berubahlah jadi manusia yang serius memburu amal soleh. Dunianya jangan ditinggal ya. Tokonya tetap diurus, kebunnya tetap dirawat, amanah kerja di kantor tetap kerjakan, tapi mindsetnya dirubah. Hayya 'alash shalah, panggilan azan, utamakan Allah yang memanggil, kecilkan semua yang lain. Salat berjamaah 5 waktu, dimanapun berada kejar berjamaah. Pak Ustaz, kami sering macet di jalan, gimana tuh Pak Ustaz? Siasati, ini akhir zaman. Dunia yang bapak kumpulkan sekarang gak akan ada yang bisa bapak bawa, kecuali kalau bapak lemparkan ke akhirat. Pencarian bapak yang akan bapak ratapi pada hari kiamat. Uang bapak yang ada di bank, ketika teknologi musnah, banknya gimana? Bisa ditarik gak uang di bank? Macet semua pak. Yang punya-punya uang di bank, segera kaum muslimin, segera kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Ustaz Arifin Ilham menanti. Pembangunan gedung Al-Qur'an Said Sumatera Barat menanti. Bapak punya sekarang, kirimkan ya Rabb, terimalah ya Rabb. Jadikan ini sebagai pemberat amal kami di akhirat, tameng kami di akhir zaman, dan jadikanlah bunganya melimpah ruah di dunia dan kami nikmati ketika masih hidup. Minta pak, jangan ditahan-tahan. Ketika teknologi masih bisa mengantarkan bapak umroh, bapak bisa haji tahun ini, berangkat. Pak Ustaz, mahal pak Ustaz. Lah, la ilaha illallah. Nyari duit emangnya untuk apa? Untuk dibawa enggak? Maka jangan ngitung mahal. Dijamin tidak akan miskin orang yang berangkat dari umroh ke umroh, haji ke haji, dijamin tidak akan miskin. Ngapain berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik kaum muslimin, ini adalah akhir zaman, bersemangatlah. Sekarang yuk kita bedah berikut ini amalan-amalan dan persiapan akhir zaman yang wajib bapak ibu segera lakukan. Zikir akhir zaman di dalam kitab ini memuat perkara-perkara yang tadi kita uraikan secara rinci. Kemudian di dalamnya juga ada amalan-amalan yang diperintahkan Rasulullah sebagai antisipasi agar selamat. Bila terjadi ini, kamu lakukan ini. Bila terjadi itu, amalannya adalah ini. Kamu baca ini, kamu buat ini. Nabi perintahkan pak. Dan bapak ibu, jangan berkata saya tak punya waktu pak Ustaz. Oke, kalau tak punya waktu, berikut saya berikan kepada bapak keringanan-keringanan. Ya, lihat berikut ini. Ini secara global. Kita sekarang berada di fase keberapa? Fase keempat. Perhatikan, fase keempat jelas adalah fase bersatunya seluruh kubu setan manusia dan setan jin untuk menghancurkan Islam dan para pemeluknya. Ini Islam dipimpin oleh Nabi. Ini kaum muslimin dipimpin oleh khalifah. Ini kaum muslimin oleh para raja-raja, para khalifah sistem kerajaan. Ini kembali khilafah. Yang keempat ini yang kosong, Pak. Di masa kekosongan khilafah inilah umat Islam diburon. Umat Islam dijadikan pecundang. Manusia anak cucu Adam dikujar supaya menjadi ahli neraka sebanyak-banyaknya pada fase keempat ini. Silakan kita lihat berikutnya. Pada fase ini banyak yang murtad, kata Nabi. Nauzubillah. Pada fase keempat ini tekanan hidup, kezaliman meraja di seluruh muka bumi. Makin kesini, Pak, Bapak akan melihat di mana-mana di muka bumi ini adanya cuma kezaliman. Zalim, zalim, zalim, zalim, zalim, zalim. Di mana-mana jahat, zalim, zalim, zalim. Ini fase keempat. Banyak umat Islam yang putus asa hidup. Bencana alam, petaka-petaka besar di mana-mana, dan musnahnya teknologi. Penyakit-penyakit bermunculan. Sementara karena teknologi sudah musnah, rumah sakit pada tutup. Penyakit banyak, rumah sakit tutup. Apa yang terjadi? Kenapa rumah sakit tutup? Karena tidak ada teknologi. La haula wala quwata illa billah. Nah, kaum muslimin, ini kesimpulan fase keempat ya. Kelaparan dan kehausan dan makanan langka. Masa di mana di seluruh dunia banyak terjadi perampokan, pembunuhan di mana-mana, perang dan perang, kemurtadan, kesesatan-kesesatan yang membatalkan keislaman. Lalu persiapan yang harus kita lakukan sekarang adalah persiapan ilmu dan iman. Mari lihat. Yang pertama, alhamdulillah Bapak sedang ada dalam yang pertama ini, mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Setelah Bapak Ibu mengilmui ini, saya yakin, Pak, mental Bapak Ibu setelah keluar dari majelis adzikra ini akan berbeda. Saya yakin sekali. Selama Bapak mengimani ini, selama Ibu Bu mengimani ini, mental Bapak Ibu setelah mendengarkan ini beda. Apa mentalnya? Mental lebih awas, lebih waspada, dan mengerti keadaan. Tidak mudah diombang-ambingkan dengan perubahan politik yang ada baik di Indonesia atau di seluruh dunia. Bapak paham, memang kita di akhir zaman. Memang seluruh kekacauan telah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan urutan berikutnya yang terjadi adalah ini, yang terjadi adalah ini. Kalau memang itu terjadi, Bapak sudah ingat, oh iya, Ustaz pernah menyampaikan begini. Iya, Ustaz dulu pernah menyampaikan begini. Antisipasinya apa? Bapak Ibu juga enggak bingung. Kenapa? Udah tahu seluk-beluk dan karakter daripada akhir zaman. Karena udah tahu, Pak, beda dengan yang sama sekali tidak tahu. Oke. Okay. Ini yang kedua, keilmuan yang kedua, mengilmui akidah dan tauhid yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Pastikan kita termasuk sebagai salah seorang ahli tauhid seperti mereka. Bapak, Ibu, Nabi mengatakan umatku nanti akan keadaan umat Nabi di akhir zaman. Keadaan umat Nabi di akhir zaman. Bagaimana keadaan mereka? Nabi mengatakan umatku terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, mukmin haqqan. Mukmin sejati, mukmin full, ya. Yang kedua, munafik haqqan. Enggak ada lagi bagian yang lain. Jadi mukmin sebenarnya atau munafik sejati. Nah, sekarang tugas seluruh Bapak Ibu adalah pelajari dengan benar tauhid seperti apa yang sebenarnya diajarkan Nabi. Akidah seperti apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya. Agar apa? Hanya orang-orang yang seperti itulah akidahnya yang akan menjadi mukmin di akhir zaman. Selebihnya, Pak, lihat di dalam kitab ensiklopedia akhir zaman, calon-calon penghuni neraka, calon-calon pengikut dajjal, mereka-mereka yang punya akidah menyimpang. Dan mereka masuk dalam kelompok munafik. Akidah yang menyimpang di Indonesia, oh ya Allah, segala macam jenis kesesatan subur, tumbuh subur di Indonesia. Betul? Pemahaman yang menyimpang, tumbuh subur. Media pun memberikan fasilitas kepada penyesat-penyesat umat untuk berbicara. Sementara ulama, majelis ulama, tokoh-tokoh umat hampir-hampir tidak diberi ruang. Tapi kalau Bapak mempelajari akidah yang benar, tauhid yang benar, pastikan diri kita termasuk di antara kelompok ini, Pak. Menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu semua. Silakan buka Google atau silakan beli kitab-kitab tauhid dan akidah yang ditulis oleh ulama ahlu sunnah, siapapun penulisnya, pastikan bapak menemukan situ 10 pembatal iman. Baca 10 pembatal syahadat sama, 10 pembatal Islam sama. 10 pembatal ini pak, jangan pernah satu saja bapak buat. Bu, jangan pernah satu saja ibu buat. Sebab apa? Satu saja dibuat, batal langsung syahadat kita, basal batal langsung Islam kita. Walaupun kita masih merasa diri kita Muslim, menurut Allah sudah tidak. Dan ini sudah ijma' para ulama ahlu sunnah wal jamaah. 10 pembatal syahadat, tolong pelajari. Sekarang pun boleh dibuka di YouTube, di mana? Di Google, buka saja 10 pembatal syahadat, langsung keluar tuh. Bapak lihat 1, 2, 3, 4. Nomor satunya melakukan perbuatan syirik akbar. Nomor 10-nya pindah dari agama Islam kepada agama luar Islam. 1 dan 10 udah saya bocorkan kepada Bapak Ibu. 2 dan 9 cari sendiri. Mau enggak? Mau enggak mau, ini wajib fardu ain. Bapak harus tahu 10 pembatal Islam, 10 pembatal syahadat apa-apa saja, cari cepat. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, terus yang ketiga, memahami karakteristik musuh-musuh Islam serta memastikan tidak termasuk di antara mereka. Ini yang kedua tadi, tolong baca buku Zikir Akhir Zaman. Kitab ini ada di luar. Halaman 193, ada hadis sahih yang bisa bapak temukan dan baca, dan terjemahannya, uraiannya. Di yang di bawah, pahami karakteristik musuh-musuh Islam. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman halaman 846. Di halaman 846 apa kata Rasulullah? Berikut ini adalah ciri-ciri calon pengikut Dajjal sebelum Dajjal keluar. Sebelum Dajjal keluar sudah ada ciri-ciri orang-orang yang akan menjadi pengikut Dajjal nanti. Nah, ini Bapak Ibu lihat apakah saya termasuk di antara orang-orangnya atau tidak. Mulai dari halaman 846. Calon-calon pengikut Dajjal. Sebelum Dajjal keluar, sudah kelihatan ciri-ciri orangnya, perangai-perangai orangnya. Sekarang pastikan kita termasuk enggak? Kalau iya, cepat taubat, cepat robah diri, cepat kembali ke jalan Siratul Mustaqim. Ya, halamannya catat. Di buku EAZ, ini adalah ensiklopedia akhir zaman. Halaman 846 dan 853. Saya tahu pak, bapak, ibu mungkin rajin beli buku, tapi gak punya waktu gak baca. Betul? Alasannya saya sibuk, gak ada waktu. Apalagi ngeliat bukunya setebal nih. Ngeliat buku aja udah ngeri. Padahal di dalamnya informasi yang maha penting untuk keselamatan kita dan keluarga kita. Lanjut, yang keempat, ilmuilah tentang karakteristik firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Al-firqatun najiyah, pernah dengar gak istilah ini? Al-firqatun najiyah al-ta'ifah al-mansurah. Coba angkat tangan siapa di antara bapak, ibu yang belum pernah mendengarkan tentang firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Berapa orang yang belum? Masya Allah. Hampir seluruhnya. Mengilmui tentang karakteristik firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Pastikan kita salah seorang di antara mereka. Lah kita enggak tahu. Firqatun Najiyah, Nabi kan bersabda, di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya sesat, masuk neraka. Cuma satu golongan yang selamat, masuk surga. Golongan yang selamat ini, Nabi tidak menyebutkan nama. Tidak. Nabi tidak menyebutkan nama. Oh, yang satu golongan itu adalah Muhammadiyah. Enggak. Oh, yang satu golongan itu adalah Nahdlatul Ulama. Tidak. Satu golongan itu adalah Jamaatut Tabligh. Tidak. Nabi tidak menyebutkan dia adalah Persis, dia adalah Wahdah Islamiyah, dia adalah Hizbut Tahrir, dia adalah Ikhwanul Muslimin. Bukan, bukan itu. Tapi Nabi menyebutkan ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ini hadis sahih. Siapa saja yang dia berpegang teguh di atas apa yang hari ini saya dan para sahabat saya berpegang teguh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selama dia berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, selama itu dia termasuk satu kelompok yang selamat. Dan kelompok yang selamat ini diistilahkan oleh para ulama-ulama sekarang dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu kelompok yang ini langsung dengan Firqatun Najiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memiliki pemahaman-pemahamannya Rasul dan para sahabat. Begitu loh maksudnya. Paham Bapak Ibu? Silakan namanya macam-macam, gak ada masalah. Di Indonesia ada namanya NU, di Indonesia ada namanya Muhammadiyah, di Indonesia ada namanya Jamaah Tabligh, di Indonesia ada namanya Wahdah Islamiyah, di Indonesia ada namanya Persis. Itu Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah semua itu kaum muslimin. Saudara kita seluruhnya, pastikan kita termasuk salah seorang di antara Firqatun Najiyah ini. Terserah sekali lagi dimanapun, apakah kita gabungnya di Azikro, apakah kita bergabungnya di Kalbun Salimnya Agim, apakah kita gabungnya di Muhammadiyah, apakah kita gabungnya di mana saja, selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, khalas. Tapi di luar itu, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesat. Syiah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas sesatnya. Ahmadiyah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, ya, pemahaman-pemahaman yang seperti ini kaum muslimin, ini jelas sesatnya. Kita pastikan diri kita masuk dalam Firqatun Najiyah dan jangan sendiri-sendiri. Lalu bedanya dengan Thaif al-Mansurah apa? Jadi begini. Ini Firqatun Najiyah. Di dalam Firqatun Najiyah ada kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok dalam Firqatun Najiyah ini kaum muslimin. Kelompok-kelompok ini masih terhitung Firqatun Najiyah. Kenapa? Mereka masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saya katakan tadi ada Jamaah Tabligh, ada Hizbut Tahrir, ada Ikhwanul Muslimin, ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa sajalah di sini kaum muslimin, mereka masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Thaifah al-Mansurah adalah satu kelompok elit di mana keberadaan mereka berkah untuk Islam. Mereka senantiasa Allah berpihak kepada mereka. Mereka kalau menyerang pasti Allah akan bela dan mereka pasti akan menang. Mereka tidak akan bisa dikalahkan oleh musuh-musuh Allah. Thaifah al-Mansurah ini Pak, kenali siapa mereka. Para ulama menyebutkan ciri-ciri mereka adalah satu, mereka ahli ilmu, ahli tentang ayat, ahli tentang hadis. Dua, mereka adalah ahli amal yang jujur, yang ikhlas. Tiga, mereka adalah ahli dakwah. Keempat, mereka adalah ahli-ahli jihad. Dan Nabi mengatakan Thaifah al-Mansurah yang tertinggi adanya di Syam, mereka adalah ahlul jihad. Mereka adalah ahlul jihad adanya di Thaifah al-Mansurah. Setiap Thaifah al-Mansurah pasti masuk dalam Firqatun Najiyah. Tapi tidak seluruh Firqatun Najiyah adalah Thaifah al-Mansurah. Faham sekarang Bapak Ibu? Sekarang tugas Bapak pastikan manakah di antara ini saya berada. Lalu anjuran saya, lebih dekatkan pemahaman dan pengamalan kita seperti Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in memahami dan mengamalkan Islam. Imam Syafi'i masuk dalam hitungan tabi' tabi'in. Imam-imam mazhab kita masuk dalam hitungan tabi' tabi'in. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan umat ini benarnya cuma 3 tingkat. Rasul dan para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Imam mazhab yang 4 adanya pada level, dan Nabi rekomendasikan mereka. Nah, kita jangan pernah keluar dari 3 level ini. Rasul dan para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Kata guru Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, umat ini enggak akan benar berislam dan tidak akan benar memahami Islam kecuali seperti generasi awal mengajarkan dan mengamalkan Islam. Maka pastikan kita seperti generasi awal itu. Oke. Selanjutnya kaum muslimin, persiapan dan amalan akhir zaman. Persiapan materi. Secara materi. Saat saya menyampaikan persiapan materi ini, tuan-tuan, bapak-bapak, Persiapan materi ini tidak begitu urgen, tidak begitu urgen. Dari 100% dia hanya mengambil porsi kira-kira 10-15%. Persiapan yang paling urgen adalah persiapan amalan, iman, ilmu. Sekarang persiapan materi, silakan lihat berikut ini. Tolong dibaca, yang pertama apa? Jangan ketawa loh. Menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah-rumah. Bapak tahu kurma, Masya Allah, staf Bank Indonesia, staf inti Bank Indonesia mengirim para pakarnya ke Thailand, Pak. Ini Bapak Muhaimin Iqbal yang cerita, ya. Dikirim ke Thailand, ternyata di Thailand sudah 17 tahun mereka menanam kurma di atas luas area tanah yang sangat luas, ribuan hektar. Terbukti kurma, Masya Allah, satu batang kurma jika ia berbuah secara standar dan normal saja, dibandingkan dengan satu hektar sawit yang juga berbuah standar dan normal saja, hasilnya per satu tahun seimbang, Pak, bahkan lebih menang lagi kurma yang satu batang. Rugi umat Islam punya lahan, punya tanah luas yang ditanamin sawit. Rugi. Dalam hadis Nabi yang disuruh untuk ditanam walaupun besok mau kiamat apa? Kurma. Itu bukan tamsilan kosong. Benar-benar Nabi memberikan pesan yang sangat mahal bahwa kurma yang lebih baik kalian tanam. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, di Indonesia ini apalagi di Bogor cocok gak kurma? Lah itu Pak Muhaimin Iqbal di Jonggol, di atas tanah 15 hektar beliau mulai menanami kurma, ada 3 tahun, Pak, udah besar-besar. Dan kurma itu kurma yang jenis bibit dari betinanya. Kalau yang ditanam enggak tahu jenis kelaminnya betina atau jantan, dia tumbuh tapi enggak berbuah. Jadi ada ilmunya memang. Satu bibit jantan cukup untuk dikelilingi oleh 20 bibit betina. Jadi itu, Pak, berbuah itu semua. Insyaallah taala. Pohon kurma aja poligami. Tapi enggak ada hubungan. Kita lanjut. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, lihat. Allahu Akbar. Perhatikan, Masya Allah. Kenapa pohon kurma? Pohon kurma dia menghidupkan tanah dan bisa menahan air di dalam tanah. Sementara sawit mematikan tanah dan memusnahkan air. Bertolak belakang, Pak. Kurma menjadikan tanah hidup, subur, gembur. Sementara sawit menjadikan tanah kering, gersang, mati. Ayo, tanam kurma. Tanam kurma ini sederhana. Pelajari ilmunya. Mulai dari satu saja dulu jadilah. Start dari sekarang. Sebaiknya jangan coba satu, dua, tiga, empat lah di polybag. Kemudian letakkan di dekat-dekat atap rumah karena dia harus banyak mendapatkan sinar matahari. Apabila dia tumbuh, satu batang kurma bila berbuah, Bapak Ibu, akan dapat menahan dan menanggung hidup satu keluarga besar, dijamin tidak kelaparan walau hanya satu batang kurma. Makanya di Arab 10 batang kurma dimiliki oleh satu keluarga sudah ada jaminan kaya untuk satu keluarga ini. Kalau mau, Pak, menjadi petani, menjadilah petani kurma. Dan kurma satu lagi, tahan dari berbagai macam jenis udara yang ada, mau dingin, mau datang dukhon, segala macamnya, kurma tetap bertahan. Makanya penting nanam kurma. Azikra ini luas. Saya berharap ke depan Azikra Star mulai menanami kurma. Undang Mbak Muhaimin Iqbal, pelajari ilmunya dari beliau, kirim tim kita ke Thailand. Di Thailand itu kurma, Masya Allah, disentul dari tanam. Alhamdulillah, udah berapa batang? 30 batang. Calon kaya. Siapa yang nanam kurma, kita doakan jadi. Tentu dengan ilmunya, ya. Azikro. Saya lihat Azikro ini persiapan akhir zamannya sudah cukup untuk menjadi rujukan. Untuk sementara ini, kita berharap ke depan Azikro jadi contoh yang sempurna. Amin. Kita lanjutkan. Jadi tanam kurma, Pak. Tanam kurma. Tanam kurma. Hah? Yang punya sawit-sawit, akhiri nasib sawit itu. Karena nasib sawit juga enggak jelas sekarang. Betul? Harga sawit gonjang ganjing, Pak. Suka hati orang Cina saja. Maka sekarang kita menentukan kurma. Tanam kurma. Membuat sumur-sumur manual di rumah. Ini persiapan fisik loh. Persiapan materi. Kenapa saya katakan Karena kalau ketika meteor jatuh yang mengantarkan air melalui pam-pam ke langsi pipa-pipa ke rumah, itu teknologi enggak? Ketika teknologi musnah, nyampe nya air ke rumah. Kita perlu sumur, Pak, sumur manual. Dan sumur manual ini enggak ada ruginya dipersiapkan sekarang. Ketika air macet, mati segala macamnya, tetap kita memerlukan sumur. Apalagi teknologi musnah, kita sudah punya sumur, sudah punya sumber mata air sendiri. Sekali lagi, apa yang akan saya uraikan nanti tentang persiapan dan amalan akhir zaman, tidak ada yang melenceng dari sunnah, tidak ada yang melenceng dari roh syariat Islam, tidak ada yang keluar daripada akal sehat. Seluruhnya bermanfaat sesuai dengan roh syariat, dan seluruhnya berguna. Walaupun belum terjadi, tetap berguna. Contoh berikutnya, sumur-sumur manual, coba yang dulu punya sumur dari timbun, hidupkan kembali. Hidupkan kembali. Lanjut, mengemaskan dan memperakkan uang kertas. Subhanallah. Kata Nabi, saat Al-Mahdi keluar, kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Dan kalian akan melihat uang-uang kertas kalian menjadi kertas-kertas mainan yang dipermainkan oleh anak-anak di pinggir-pinggir jalan. Subhanallah. Padahal Bapak Ibu tahu, Nabi mana pernah tahu ada uang kertas. Uang kertas baru ada 2,5 abad ini baru. Tapi Nabi mengatakan, uang kalian nanti akan kembali kepada dinar dan dirham. Dinar itu emas, Pak. Dirham itu adalah perak. Ini mata uang manusia beribu-ribu tahun dulu. Lalu dengan tipuan dan kejahatan makar Zionis Israel, kerjasama dengan kelompok-kelompok gangster yang ada di Amerika sana, Bapak Ibu, dibuatlah mata uang palsu berupa uang kertas yang sekarang berupa dolar, berupa euro dan lain-lainnya. Itu kertas. Mereka tahu tak lama lagi uang kertas tidak akan berguna, tidak akan berlaku. Makanya sekarang kaum muslimin, mereka kemaruk mengumpulkan emas di mana-mana. Emas kita termasuk emas terbaik dan terbesar di dunia. Di mana, Pak? Freeport. Mereka yang garap. Penjahat-penjahat itu yang garap sekarang. Orang Indonesia biar miskin, mampus sekalian. Ini nasib kita, terjajah di negeri sendiri, Pak. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kenapa mereka berlomba-lomba memperbanyak emas di gudang-gudang mereka di Amerika sana, di Eropa sana, di Israel sana? Mereka tahu mata uang sebentar lagi akan kembali kepada dinar dan dirham, akan kembali kepada emas dan perak. Kalau Bapak punya, jangan simpan lagi uang-uangnya di bank. Berangsur-angsur jadikan dinar, berangsur-angsur alihkan kepada dirham. Toh kapan-kapan lagi Bapak perlu uang, terdesak uang, bisa ditukar gak? Bisa. Kalau terjadi meteor jatuh, teknologi musnah, alhamdulillah, Bapak bongkar galian tanah Bapak di bawah rumah, ketemu dinarnya, ketemu dirhamnya. Tapi kalau nyimpen di bank, mereknya sih besar 40M. Ketika meteor jatuh, musnah semua teknologi, bank-bank tutup, betul enggak? Ada enggak bank yang berani buka? Karena seluruhnya mengandalkan data yang ada dalam jaringan, internet, komputer, menggunakan listrik, seluruhnya sudah berakhir. Nyesel, Pak. Nyesel. Kita dihisap nanti pada hari kiamat, sementara bendanya enggak sempat dinikmati. Ayo yang punya duit, emaskan cepat. Diam-diam tapi ya. Jangan sampai mulai didinar, dirhamkan, mulai diumumkan. Aku udah mulai. Kalau buat kayak gitu, insya Allah dirampok. Diam-diam saja. Cukup suami istri yang tahu, simpen. Nanti kalau apa-apa, terjadi apa-apa, kita sudah punya stok. Tapi yang sebaik-baiknya menyimpan, Pak, simpan pada Allah. Titipkan pada Allah, bilangin kepada Allah, ya Rab, amba tabungkan kepada Engkau. Jika tiba waktunya emergency, ya Rab, amba mohon ganti cash, ya Allah, ya. Pasti Allah akan ganti cash. Berimanlah dengan hal ini, Pak. Titipkan pada Allah, ini lebih bagus daripada simpan di bank, disimpan di rumah, ya. Ternyata datang banjir, gempa besar, rumah tenggelam, habis. Simpan pada Allah, aman. Oke? Okay? Emaskan dan perakkan. Ini bagi yang punya duit berlebih tentunya ya. Ceritanya untuk yang punya uang-uang simpanan di bank, stop. Sebaiknya bayar utang-utang semua. Lanjut, mempersiapkan alat-alat penting kehidupan yang serba manual. Kompor yang menggunakan sumbu, ya, yang 12 sumbu itu pakai minyak tanah, itu perlu, Pak. Di zaman-zaman manual akan kembali, ya. korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai dan lain-lainnya, siapkan semua. Saat-saat semua teknologi musnah, kita sudah ada. Toh kalaupun enggak usah nunggu musnah, Pak, tetap berguna enggak kompor kayak gitu? Tetap berguna enggak? Lilin tetap berguna enggak? Minyak tanah tetap berguna enggak? Jadi apapun yang kita siapkan ini, enggak pun nunggu sampai meteor jatuh, ini tetap bisa dimanfaatkan. Lanjut. Menyiapkan alat-alat survival yang manual. Nah, ini alhamdulillah Bapak yang tinggal di Jabodetabek paling mudah mendapatkan benda-benda survival ini dengan harga murah, Pak. Kami yang kasihan di daerah di Sumatera, Sumatera Barat. Saya tinggal di Payakumbuh, Sumatera Barat. Susah mendapatkan barang-barang survival, Pak, harus ke Jakarta. Lah Bapak tinggal di sini, bertahap secara pasti Bapak angsur-angsur barang-barang survival apa yang harus standby di rumah kita. Kalau terjadi hari-hari sulit, kita sudah punya perangkatnya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian masker dan kacamata renang. Cari masker terbaik. Masker itu kan sebelum terjadi apa-apa, dukhon. Dukhon itu kan sangat tebal, Pak, ya. Kita perlu masker. Nah, sebelum dukhon pun hari-hari sedang bawa motor tak perlu masker. Carilah masker-masker terbaik. Kacamata renang untuk berenang bisa dipakai sehari-hari, tapi cari kacamata renang terbaik supaya apa? Terjadi dukhon memedihkan mata, kita dapat melindungi mata kita. Juga tidak ada ruginya mempersiapkan masker serta kacamata renang. Kemudian memiliki alat-alat bela diri manual seperti samurai, pedang, double stick, baju anti senjata tajam dan lain-lain. Tentu saja bukan hanya memiliki yang penting, tetapi juga menguasai cara memainkan benda-benda macam ini. Saya tadi dapat ini, ha. Bela diri ninja. Jangan ketawa, Pak. Ini asli. Bapak perlu, saya perlu. Di sini, Masya Allah, di Yayasan Az-Zikra sedang diberikan pelatihan dan pengilmuan bagaimana Bapak bisa menguasai ilmu-ilmu bela diri akhir zaman. Ilmu-ilmu bela diri Jepang diolah menjadi ilmu bela diri akhir zaman. Di sini dilatih bagaimana menggunakan samurai yang benar, bagaimana cara menggunakan senjata double stick, senjata manual yang biasanya ninja yang pakai, yang benar. Ini persiapan akhir zaman. Bapak tahu, ketika huru hara terjadi di mana-mana, orang tega merampok ke sana, merampas ke sini, buat geng di sini, ngerampok lagi di situ, membunuh di sini. Wallahi, kalau Bapak tidak punya keahlian, memang ada beberapa anjuran kami, segera bergabung dengan komunitas orang-orang beriman, di lokasi orang-orang beriman, dan saling jaga-menjaga, lindung-melindungi, orang-orang yang secara fisik sudah siap, secara keahlian juga sudah siap, dan sebagainya, maka insya Allah lokasi Bapak, istri Bapak, anak-anak Bapak selamat. Tapi kalau Bapak tetap terpencar-pencar di Jakarta, sudahlah itu gak pula-pula punya persiapan. Tahun 98, ketika terjadi keributan di Indonesia, khususnya di Jakarta, Bapak perlu samurai gak ketika itu? Hah? Tahun 98, masing-masing saya ingat tuh mengasah pedang, Pak. Bahkan mana sahabat saya yang dari Pejompongan, mereka aja cerita daerah yang begitu aman, masing-masing mereka sudah ngasah samurai, Pak. Tahun 98, jaga-jaga itu malam-malam, Masya Allah. Belum apa-apa lagi kekacauannya udah kayak gitu, apalagi ini di puncak kekacauan. Yang kami anjurkan ini, Pak, realistis. Toh kita tidak menganjurkan ayo stok AK-47, kan enggak kan? Kalau itu Bapak stok, insya Allah Bapak ditangkap Densus, teroris. Tapi ini enggak, samurai, double stick, senjata-senjata manual. Nih, tanyakan sama beliau. Beliau diamanahkan di sini mengajari 300 orang murid ilmu bela diri akhir zaman yang dikombinasikan dari bela diri dari Jepang dan Timur Tengah. Kaum muslimin belajar. Beliau insya Allah siap mengajari di Az-Zikra. Saya mengundang beliau ke Sumatera Barat. Nyampe ke Sumatera Barat saya ikat. Nanti kita berurusan dengan Az-Zikra. Baik, kaum muslimin, alat dan obat-obatan tibbun nabawi. Rumah sakit pada tutup. Teknologi yang mengandalkan perawatan, pengobatan di rumah-rumah sakit sudah ditutup karena teknologinya musnah. Saat itu kita kembali ke zaman Nabi, mengobati secara manual, dan pengobatan yang terbaik adalah pengobatan cara Islam. Bagaimana meracik herbal? Daun ini ditambah ini, akar ini, madu, bagaimana dengan minyak zaitun, habas soda, dan segala macamnya. Juga alat-alat kedokteran yang sifatnya manual seperti alat bekam, akupunktur dan lain-lainnya. Juga kemampuan dalam masalah ruqyah, ya. Kemampuan dalam masalah ruqyah, Bapak harus kuasai itu. Karena ruqyah bukan hanya mampu menyakit mengobati penyakit yang sifatnya medis, penyakit yang sifatnya non medis. Bukan hanya mengobati penyakit yang berasal dari jin dan setan, sihir saja, tetapi penyakit-penyakit alamiah yang memang asli dari alam, yang memang asli dari medis, akan disembuhkan dengan ruqyah, dengan ayat-ayat Allah. Wajib belajar ilmunya. Jangan ngandalin ustaz dulu. Ustaz, ruqyah aku dong. Stop. Zaman itu sudah selesai. Nah, ini berikutnya, Pak. Jika sudah dekat. Jika sudah dekat, maksudnya kalau sudah positif pengumuman dari NASA Amerika bahwa dalam hitungan beberapa minggu ke depan, pengumumannya ini, bumi kita akan mengalami hantaman meteor. Tempat jatuhnya belum bisa dipastikan. Meteor ini besarnya segini, diperkirakan akibat yang terjadi itu begini. Masing-masing agar menyelamatkan diri dengan caranya. Kalau itu sudah positif, maka nasihat kita kepada umat Islam adalah segeralah hijrah ke pedusunan. Karena kata Nabi, yang paling panik, yang paling stres, yang paling kacau, yang paling sewot, yang paling cepat gila, putus asa hidup adalah yang tinggal di kota-kota. Apalagi seluruhnya bergantung pada teknologi. Segera hijrah ke pedusunan. Di pedusunan itu telah standby ada rumah manual. Dalam artian semuanya serba manual, sudah dipersiapkan dari sekarang. Sekarang Pak Ibu, saya berharap setiap provinsi buat satu perkampungan yang serba manual. Enggak pun terjadi kiamat, enggak pun terjadi duhon segala macamnya, perkampungan yang serba manual ini tetap diperlukan. Kita tidak bergantung dengan teknologi. Kita memerlukan lingkungan Islami yang aman, yang beriman, yang sehat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi huru-hara, kita sudah punya kemana kita harus lari. Makanya kita sudah punya sahabat-sahabat seiman. Sahabat-sahabat seiman. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, Ustaz Arifin Ilham hafizahullah, beliau berkata kepada saya, dengan tawaduknya beliau berkata, Bang Zul, beliau panggil saya Bang Zul, minder saya Pak. Padahal di segi umur beliau lebih tua, tapi begitulah beliau menghormati kawan bicaranya. Bang Zul, Sentul itu Arifin persiapkan sebagai base camp akhir zaman. Masya Allah. Itu ketika masih di anu dulu tuh, di mana? Di Depok ya? Ya, masih di Depok. Beliau ngomong kayak gitu Pak, nah inilah cita-citanya. Yang seperti ini yang saya maksud, tapi ini kan masih ditopang oleh semua yang berteknologi. Anjuran saya, siapkan satu tempat yang steril dan bersih dari apa-apa yang berbau teknologi. Sumurnya sumur manual. Listriknya pencahayaan khusus yang terbuat dari kayak zaman dulu Pak. Dan juga rumah itu menyediakan satu stok kuda yang dapat, yang terlatih ya, sehingga ketika kita kembali ke sana, kita sudah punya satu kuda. Itulah kendaraan kita. Kemudian rumahnya dikelilingi oleh batang-batang kurma. Ini dipersiapkan. Hal ini kami persiapkan sekarang di Sumatera Barat. Di Jawa Barat, di mana dipersiapkan? Salah satunya di sini. Saya berharap setiap provinsi hendaknya ada tokoh-tokoh dan ulama dengan fikiran ini membangun sebuah perkampungan yang beriman. Perkampungan yang aman dan perkampungan yang steril dari hal-hal yang sifatnya teknologi, itu baru dihuni ketika sudah positif petaka ini terjadi. Sebelum positif, jadikan saja itu tempat wisata, enggak ada masalah. Wisata rohani. Tapi setelah positif, kita tahu kita sudah punya rumah di sana. Kita sudah punya sawit yang sudah mulai besar. Kita sudah punya kuda di sana, Masya Allah. Dan dari sekarang, kaum muslimin yang kami muliakan, nah ini bentuk kawasan hijrah orang-orang beriman. Kalau kami sebut dengan destinasi hijrah akhir zaman, Sumatera Barat, ya, yang ada di tempat kami di sana. Kemudian, ini kalau sudah dekat, sudah positif ya, jual aset-aset dan barang-barang berteknologi yang ada. Jual pada orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang tidak beriman. Kalau mobil kita harganya 600 juta, jual dengan 400 juta biar cepat terjual, enggak apa-apa Pak. Untuk berapa minggu lagi sudah jatuh meteor kok. Setelah meteor jatuh, enggak ada gunanya semua teknologi. Lalu uang yang kita dapat bisa disiapkan pembelian senjata untuk kehijrahnya kita dan orang-orang beriman dan segala macamnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini nanti ketika udah positif, jangan sekarang ya. Kalau sekarang ini membuat saya jadi masalah. Setelah dengarkan pengajian Ustaz Zul, banyak orang dari kota lari ke desa-desa, dusun-dusun, menjual aset-asetnya semua. Akhirnya saya dituntut oleh para ulama, dituntut oleh para tokoh-tokoh masyarakat membuat gaduh di Indonesia. Enggak, saya menganjurkan ini nanti, tapi persiapannya sekarang. Paham? Paham Bapak Ibu? Persiapannya sekarang. Enggak seberapa kok itu. Belilah tanah kaplingan 500 meter untuk satu orang, buatlah rumah manual, paling-paling hanya 70-75 100 juta buat rumahnya, dengan tanahnya anggaplah 150 selesai. Kita sudah punya cadangan satu tempat yang positif, dan pastikan orang yang akan tinggal hanyalah orang-orang yang beriman, yang punya karakter, mengerti dengan akhir zaman. Nah, ini persiapan fisik dan keahlian. Secara cepat saja, Masya Allah waktu kita sudah hampir habis. Jangan gemuk. Kalau gemuk tuh Pak, susah, berat segala-galanya. Kalaupun terpaksa gemuk dan gak mungkin lagi untuk kurus, dah takdirnya seperti itu. Upayakan berjantung sehat, rajinlah treadmill, rajinlah jalan, kuat lari dan mendaki. Berikutnya, ahli dengan ilmu dan praktikal survival. Mesti. Selanjutnya, mahir memanah dan berkuda. Mahir memanah dan berkuda. Mahir memanah dan berkuda. Kabar gembira buat bapak semua, insya Allah. Sewaktu ada lomba dua provinsi perdasi di Sumatera Barat, kuda pacu, saya diminta memberikan wejangan kepada para peserta, kepada pemda yang ada, tentang berkuda dan memanah. Saya sampaikan hadis-hadis tentang berkuda dan memanah. Terbelalak biji mata mereka mendengarkan. Kagum mereka, baru seumur hidup mereka dengarkan hadis-hadis tentang berkuda dan memanah. Nah, kaum muslimin, kabar gembira, Pulau Mas selama ini kan menjadi pusat pordasi Indonesia nasional, ya kan? Kedepan Pulau Mas akan dirubah menjadi ekostrian, khusus kuda jumping, kuda lompat, kuda yang akan membelah hutan, kuda yang akan menyeberangi sungai, latihannya di Pulau Mas. Dan inilah kuda akhir zaman yang kita perlukan. Bukan kuda-kuda pacu begitu. Kalau kuda pacu, kemampuan kuda cuma lurus aja. Kalau kuda yang kita perlukan adalah kuda yang sigap, yang tidak takut dengan medan, yang mengerti dengan bahasa tubuh, tahu instruksi. Kuda seperti ini yang perlu kita latihan, Pak. Beda antara seorang joki dengan rider. Kita berusaha menjadi seorang rider, jangan hanya menjadi seorang joki. Rider menempuh segala macam medan bersama kuda. Kuda seperti ganti kaki bagi dia. Kita akan kembali. Toh berkuda dan memanah juga sunnah, ya kan? Gak perlu nunggu akhir zaman. Memanah dan berkuda juga adalah sunnah. Saya dengar kabar di sini sudah mulai ada latihan memanah, ada latihan berkuda. Alhamdulillah. Orang di Eropa sampai sekarang ini, seperti saya katakan tadi Pak, udah berlomba-lomba memperbanyak para pemuda yang mahir menunggang kuda dan memanah sambil lari kudanya. Mereka sudah latihan, puluhan ribu pemuda dilatih berpedang sekarang ini di sana, Pak. Mereka yakin sebentar lagi dunia akan kembali kepada serba manual. Bapak perlu juga latihan, tapi dengan legal. Lakukan dengan terhormat. Jangan sampai sembunyi-sembunyi, Pak. Kalau Bapak sembunyi-sembunyi di belakang rumah memanah, teroris, Pak. Lakukan secara terbuka. Demikian. Baik kaum muslimin, berikutnya memanah di atas kuda. Kalau tadi memanah lalu berkuda, ini memanah di atas kuda. Taib, kaum muslimin yang kami muliakan, lanjut. Menguasai ilmu perobatan Islam yang serba tidak berteknologi, tetapi dijamin oleh Allah dan oleh Rasulnya pasti menyembuhkan. Contoh, lihat ini berikut. Nabi datang kepada Utsman bin Abil As. Utsman ini sudah lama sakit dan gak sembuh-sembuh. Nabi bertanya kepadanya, apa penyakitmu? Ya Rasulullah, bla bla bla bla, kayaknya udah susah untuk sembuh. Kata Rasul, letakkan telapak tanganmu di tempat yang terasa sakit. Bacakan ini sebanyak 7 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udhu bi'izzatillah wa kudratihi wa sultanihi min syarri ma ajid wa wahadir. Baca 7 kali, kata Rasulullah, Allah akan sembuhkan kamu. Lalu Utsman bin Abil As mengamalkan itu dan dia benar-benar sembuh. Apa katanya? Sejak hari itu saya ajarkan orang-orang terdekat saya bagaimana cara merawat penyakit hanya dengan telapak tangan dan bacaan. Nah, itu ada di sini, Pak, di zikir akhir zaman. Bagaimana cara kita mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara-cara pengobatan Islam yang tidak menggunakan teknologi. Selanjutnya, menjauhi makanan-makanan dan minuman beralkohol dan apapun yang instan. Dalam buku yang ditulis oleh Wisnu Sasongko, bukunya berjudul Armageddon, dijelaskan para pakar-pakar dan ahli-ahli fisika, kimia, biologi menjelaskan dampak minuman dan makanan beralkohol, Pak. Ternyata dampaknya sangat fatal ketika dukhon terjadi. Orang-orang macam inilah mengalami perubahan bentuk. Dan sengaja Yahudi memperbanyak di muka bumi ini jenis-jenis makanan seperti itu. Saya umumkan kepada Bapak, jangan ada yang tersinggung. Contoh Danone Aqua. Ini salah satu minuman produk Yahudi yang sudah dibubuhi dengan berbagai hal yang berbahaya, Pak. Iklannya di sana sini minuman terbaik, minuman paling sehat. Ketika dicek oleh Ikatan Dokter Muslim, ternyata di dalamnya kaum muslimin mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan manusia dalam jangka panjang. La haula wala quwata illa billah. Coca-Cola, Sprite, Fanta, minuman-minuman seperti ini, minuman-minuman menghancurkan. Tolong dong dibaca buku yang ditulis oleh Jerry DeGray, Deadly Mist, Kematian Misterius. Beliau memaparkan kejahatan dunia internasional yang dilatar belakang oleh Yahudi melalui makanan, minuman, hancurkan manusia. Dan melalui obat-obatan yang disebarkan, luaskan di seluruh rumah sakit seluruh dunia. La haula wala quwata illa billah. Kembalilah kepada fitrah, tuan-tuan. Kembalilah kepada fitrah, puan-puan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembalilah kepada fitrah, obat-obat herbal. Upayakan kembali kepada sunnah. Kembalilah kepada sunnah pola hidup, cara makan. Kembalilah pada sunnah agar kita tidak mudah sakit. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan mengkonsumsi obat-obatan haram atau berkimia. Terus, biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sunnah dan herbal islami. Stop bermaksiat. Ini bukan zaman meneruskan amal salah. Ini zamannya berlomba memperbanyak amal soleh. Stop bermaksiat, makan riba, khalas. Tutup pintu riba, khalas. Jangan lagi perbanyak utang ke bank sehingga kita dililit oleh riba. Selesaikan itu dengan walaupun menjual aset yang ada, bebaskan diri dari riba. Stop dari menyogok dan disogok. Jangan lagi berkhianat di kantor-kantor. Stop menyogok. Sekali lagi saya katakan, jangan mau disogok. Dan juga berlaku amanahlah. Jangan berzina, zina mata, zina telinga, zina mulut. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Persiapan ruhiyah dan amalan. Nah, berikut ini salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini sisi-sisi penting, Pak. Salat 5 waktu berjamaah, apa kata Nabi? Umatku mayoritas di akhir zaman akan menjadi munafik haqqan. Di akhir zaman umatku akan menjadi munafik haqqan. Rasul bersabda, siapa yang menjaga salat 5 waktunya berjamaah di masjid selama 40 hari 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam, dijamin dia akan bebas dari dua hal. Satu, dia akan lepas dan bebas dari kemunafikan seumur hidup sampai dia mati. Allahu Akbar. Dijamin tidak akan pernah menjadi munafik. Yang kedua, kata Rasulullah, dijamin dia akan bebas dari api neraka Allah pada hari kiamat. Salat 5 waktu berjamaah di masjid 40 hari 40 malam dan dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Mulai takbir yang pertama, Allahu Akbar, dia sudah ikut bergabung, Allahu Akbar. 40 hari 40 malam. Ustaz, kalau setelah itu kami buat bagaimana? Maksudnya, kalau setelah itu kami tinggalkan sholat, tidak akan terjadi, Pak. Allah masukkan rasa cinta ke dalam dada bapak-bapak sholat berjamaah ke masjid. Bapak akan merasa sangat kehilangan dan rugi besar kalau sempat tertinggal sholat. Tidak akan terjadi, bapak akan melalaikan sholat. Asal 40 hari, 40 malam itu bapak penuhi. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kajian saya pagi tadi, subuh tadi di masjid Al-Munawarah ya. Tempat Abah Raud. Ini uraian tentang ciri khas para sahabat, amalan inti mereka sholat berjamaah di masjid. Kejarkan ini. Tiang hidup, tiang agama adalah pada sholat. Setelah dengarkan uraian ini, siapapun bapak dimanapun berada, ibu-ibu, suruh agar para suaminya pergi ke masjid 5 waktu. Minta dengan sangat, bang, ke masjid, bang, sholatlah di masjid, ini akhir zaman. Lanjut, Ah, ini dia yang saya maksudkan tadi. Bentuklah dan bersatulah dengan komunitas orang-orang yang soleh, yang beriman, yang bertauhid, dan yang paham tentang akhir zaman. Macam majelis adzikra ini, macam ini harusnya ada di berbagai provinsi. Tadi Abah Raud juga menyampaikan, saya ingin di setiap provinsi di seluruh Indonesia ada yang seperti ini. Iya, saya setuju. Berkumpullah orang-orang beriman, supaya komunitas ini, Pak, gak mudah ditembus oleh para penjahat, gak mudah dijagal oleh para perampok dan sebagainya. Terus istiqomah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Istiqomah seperti apa? Sholat sunat-sunat rawatib qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, sholat sunat syuruk, puasa sunat ke Senin Kamis, puasa Daud, puasa Bid, dan lain-lain. Ini istiqomah, ini pahalanya besar semua. Saya harus memburu waktu karena waktu sudah lewat. Bisa minta agak 10 menit lagi enggak? Saya minta izin ini. Bisa minta 10 menit lagi, Bu? Alhamdulillah, terima kasih. Umrah pada bulan Ramadan, bagusnya full. Mumpung masih ada pesawat, Pak. Dan minta maaf ya, saya tidak mendahului Allah apalagi na'udzubillah. Saya hanya ragu, dalam tahun-tahun ke depan kita masih aman untuk ke Mekah. Saya hanya ragu, kata saya. Bisa jadi di sana sudah berkecamuk peperangan yang menjadikan kita tidak aman lagi masuk ke dalam. Bisa jadi teknologinya memang sudah berakhir dan kita tidak punya lagi kesempatan ke sana. Jadi jangan main-main, Pak, dengan waktu keberangkatan haji dan umrah. Insyaallah taala, Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah ada program tahun ini, mendaftar tahun ini, berangkat tahun ini haji. Sudah ada programnya insyaallah taala. Bapak jangan kira harganya mahal. Bapak baru membayar setelah visa dapat. Bisa berangkat tahun ini. Allah, paling berapalah? $15,000. Bapak sudah bisa berangkat dengan fasilitas yang sangat bagus. Bisa insyaallah taala. Baik Bapak Ibu, umroh juga begitu. Ini bulan Ramadan dah dekat. Targetkan kalau bisa itikafnya di sana. Enggak bisa di sana, di sini. Di sini. Insyaallah ya. Dengan izin Allah, nanti 10 terakhir Ramadan saya akan bersama bapak-bapak, ibu-ibu yang itikaf di sini. Insyaallah. Saya memberikan kajian dari jam 9 sampai jam 11 pagi. Jadi setiap pagi ada kajian dari saya untuk para mu'takifin di majlis, di Masjid Adzikra ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mengejar pahala besar paket Jumat. Loh ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi pagi dengan bersih-bersih di hari Jumat, lalu mandi khusus untuk Jumat, dua kali mandi berarti, dengan ciri khas mandi junub, kemudian pergi lebih awal, berjalan kaki, jangan pakai kendaraan, lalu ambil posisi paling dekat dengan imam, lalu dengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya. Orang yang melakukan ini, kata Rasulullah, satu langkah yang dia langkahkan ke masjid tadi, nilai pahalanya sama dengan satu tahun puasa sunat, sama pahalanya satu tahun tahajud gak putus-putus. Allahu Akbar. Satu langkah ke masjid hari Jumat. Jadi jangan telat-telat lagi ke masjid Pak Jumat. Lebih awal ke masjid, lebih awal. Jam-jam 10, jam setengah 11, mandi benar-benar di rumah ya. Jalan kaki ke masjid, jangan bawa motor lagi. Jalan. Ayah saya, Bapak tahu berapa umurnya? Berapa bulan lagi sudah pas 100 tahun. Hari Jumat dia minta jalan kaki ke masjid. Dia tahu dah hadis nih. Minta jalan kaki. Kalau saya ada, Ustaz, dampingi Buya lah ke masjid. Jalan kaki, Pak, mengejar pahala ini. Ini kita sudah ketinggalan amal soleh selama ini. Akselerasi amal soleh segera diburu, Pak. Lanjut, hafalkan Quran Surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Saya sudah jelaskan kenapa kita harus menghafalkannya. Berikutnya, targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran dengan suara jahar. Bapak kan tahu, mukjizat Al-Quran menjadikan tubuh ini awet dari penyakit. Jauh daripada penyakit. Musibah, bencana apapun, bahkan orang yang sudah mati, Pak, kalau semasa hidupnya dia akrab dengan Al-Quran, Allah jadikan fisiknya tidak dimakan tanah. Allah jadikan fisiknya tidak akan dimakan oleh ulat, oleh belatung. Apabila dia rajin menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi hafiz Al-Quran, maka setidak-tidaknya Bapak akrablah membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, di akhir zaman umatku akan sibuk membaca musannah dan mereka meninggalkan kitabullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah musannah itu? Nabi menjawab, musannah adalah tulisan yang ditulis oleh tangan-tangan manusia, lalu berpindah dari tangan ke tangan yang lain, lalu manusia sibuk membacanya, sementara mereka meninggalkan kesibukan membaca kitabullah Al-Quran. Terjadi enggak sekarang? WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, berita ini, berita itu, berita ini, habis dia kemana-mana, di halte bus, dalam bus, dalam kereta, di pesawat, ini terus yang dibawa. Mau tidur, bangun tidur, nyari mana apinya. Kemana-mana, kumpul suami istri, suami sibuk dengan sendiri, istri dia sibuk pula. Katanya acara silaturahmi, masing-masing sibuk dengan ini sendiri-sendiri. Al-Quran dikemanain? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dianak tirikan Al-Quran. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya, nah ini tolong difoto saja, ini difoto. Ini adalah halaman-halaman yang paling penting untuk Bapak Ibu baca dari kitab. Sebentar, ini amalan pembenteng terkuat. Infak dan sedekah. Kuatkan berinfak di akhir zaman ini, Pak. Kuatkan berinfak. Di akhir zaman ini, infak sedekah menjadi pelindung dan benteng dari berbagai macam musibah. Penyembuh dari berbagai macam penyakit, pembuka dari segala macam kesulitan hidup, infak dan sedekah. Dan pengusir segala macam petaka dan huru hara, infak dan sedekah. Kuatkan berinfak. Selanjutnya, hafallah sebanyak-banyak mungkin surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian doa. Doa itu perbanyaknya sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan semua, doa itu diperbanyaknya sekarang. Jangan ketika datang musibah baru banyak berdoa, itu salah. Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id falyukthirid du'a 'inda ar-raha." Siapa yang suka di masa sulit dan genting dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya. Suka tidak? Suka tidak? Suka. Kalau begitu kata Rasul, perbanyaklah doa ketika kamu lagi santai dan suasana tenang. Jangan lagi tegang, lagi sempit, lagi emergensi baru banyak doa. Iya sih, udah alhamdulillah tanda dia ada iman, dia doanya pada Allah. Masalahnya lambat dikabulkan. Lah orang kalau udah dari masa-masa tenang dan lapang udah rajin berdoa, ketika masa genting sekali saja dia berdoa di masa genting, Allah langsung kabulkan. Itu hadisnya tadi. Makanya doa sekarang banyak. Coba lihat, Dajjal tak kapan-kapan muncul, tapi Nabi menganjurkan setiap sebelum assalamualaikum dalam sholat baca doa perlindungan dari Dajjal. Saat Dajjalnya keluar, insya Allah kita termasuk yang selamat dari Dajjal. Hafalkan dan sering dimunajatkan kepada Allah. Nah ini tolong catat yang halaman saja ya, halaman 168. Doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh. Musuh-musuh kita akan sangat banyak ke depan, Pak, apalagi di Indonesia. Kemudian doa dan zikir bisa menghancurkan kekuatan musuh. Halaman 170. Ini halaman dari kitab ini ya. Kitab ini ada di luar, zikir akhir zaman. Halaman-halaman ini yang kami maksud. Doa dan zikir agar selamat dari pembantaian. Nabiullah bersabda, di akhir zaman akan sangat banyak terjadi pembantaian. Nah supaya selamat ada doanya diajarkan Nabi. Doa ini yang harus dibiasakan, Pak. Di dalam buku ini ada buku saku kecil, rangkuman doa-doa terpenting yang bisa bawa Bapak Ibu bawa kemana-mana. Bacalah rutin sampai kita hafal. Selanjutnya, doa minta syahid dan husnul khotimah. Akhir hayat kita mungkin udah gak lama masing-masing. Dari sekarang rajin minta, izinkan hamba tutup umur di muka bumi ini dalam keadaan syahid ya Rabbal Alamin. Lanjut, doa dan zikir menghadapi sakit dan penderitaan. Halaman 183. Sakit kita disembuhkan oleh Allah dengan doa itu, dengan zikir itu. Mana dia? Lihat halaman 183. Doa agar tidak sesat dan murtad. Periode keempat adalah periode banyaknya umat Nabi yang murtad. Supaya tidak termasuk itu, apa doanya? Dari sekarang baca halaman 196. Doa agar istiqomah beribadah. Ini zaman orang sangat mudah turun naik iman. Nah agar istiqomah apa? Ini doanya. Lihat halaman 199. Doa selamat dari seluruh apapun bentuk bencana. Nabi mengatakan, doa, siapa yang membaca doa ini, bencana apapun yang turun, dia akan selamat. Petaka apapun yang terjadi, dia akan selamat. Lihat doanya di halaman 240. Zikir pelindung dari bahaya dukhon. Ada zikir khusus ketika dukhon terjadi. Apakah zikir yang mesti Bapak baca? Dua halaman saja, halaman 288 dan halaman 294. Kemudian tiga langkah agar selamat dari perubahan bentuk atau perubahan muka, al-mashu. Lihat halaman 302, halaman 306. Bapak, Bapak kan enggak punya waktu banyak membaca. Makanya ketika saya ringkas halaman-halaman ini yang terpenting, jangan beralasan saya enggak punya waktu lagi. Itu namanya Bapak terlalu. Saya sudah tunjukkan halaman-halaman penting saja. Dan jangan katakan enggak punya waktu lagi, Pak. Jangan, Pak. Ini untuk keselamatan Bapak, untuk keselamatan Ibu. Saya enggak punya kitab, Ustaz. Pinjam sama teman yang punya kopi. Saya enggak punya duit, Pak Ustaz. Udah tulis. Miskin amat, sampai itu aja enggak bisa ngopi. Tulis. Baik kaum muslimin, selanjutnya. Halaman-halaman kitab yang wajib ditelaah dan ditadaburi. Tolong difoto saja ini. Foto saja, nanti dibagi pada yang lain. Bab 1, bab 2, bab 3. Saya pilihkan saja halaman-halaman yang paling penting. Ya. Sudah? Lanjut. Berikut ini khusus bab yang kelima, wajib baca semua. Fokuskan membaca pada judul Fitnah Duhaimah, halaman 193. Karena kata Nabi, orang yang selamat dari Fitnah Duhaimah, maka dia pasti selamat ketika Dajjal keluar. Orang yang tidak selamat dari Fitnah Duhaimah, dia tidak akan selamat ketika Dajjal keluar. Sekarang apakah itu Fitnah Duhaimah? Silakan lihat. Khalas. Demikian saja, mudah-mudahan Bapak Ibu lebih kuat lagi ke depannya, berinfak dan bersedekah, beramal soleh, beramal soleh. Pesan saya, jangan stopkan ilmu ini pada Bapak, sampaikan pada yang belum tahu. Sampaikan pada yang belum tahu. Dalil-dalil yang disampaikan ada di kitab, tolong dibaca. Bicaralah dengan ilmu, bicaralah dengan dalil. Yang salah tetap ada, maka ketika saya mengetahui itu salah, saya akan sampaikan dan umumkan. Yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya terlepas dan berlepas diri dari kesalahan yang dibuat oleh hamba-hambanya semacam saya. Tegur dan nasihat dari para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat kita sangat saya nanti-nantikan. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن. Kaum muslimin, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Mari kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita berjumpa pula di bulan Ramadan 10 hari terakhir insyaallah. Mari itikaf. Kita itikaf bersama-sama di sini. Semoga yang itikaf tahun ini bisa jadi adalah itikaf terakhirnya dalam hidupnya. Kalau ada rezeki, itikaflah di tanah suci. Kalau ada rezeki, pergilah ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.